والدعاء للهدى والإجابة على كيف اتباع الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. Percaman kita kata ada ilmu itu dengan sebab ada benda-benda yang ia buat, maka kita pun rentilah kata ada ilmu padanya. Maka pasal itulah dia pandai dan tahu buat. Dan apabila kita kejap kata ada ilmu padanya, maka tentulah tidak ada jahil padanya. Allah a'lam. Ha tu. Kita ada uti di dalil dah, dalil bagi sifat ilmu. Dulu sifat ilmu yakni satu sifat yang ada di zat. Sifat tu sifat yang bangsa ada, diri dia sendiri tu ada. Ada di mana? Ada di zat Tuhan. Ada bila dah? Sedia kala lagi dah ada dia tu. Sebab zat tu sedia kala, maka ilmu yang ada di zat pun sedia kala. Sama-sama sedia dengan zat. Maka dengan sebab ada sifat ilmu, Allah Ta'ala pun mengetahui. Kalau itu ilmu di situ kita bermakna dengan pengetahuan ataupun pengetahui. Dengan sebab ada sifat pengetahuan ataupun pengetahui itu, Allah Ta'ala pun boleh tahu. Ha, tahukan akan perkara tu, perkara ni. Maka tahu tu dinamakan takluk. Dinamakan juga tahu dengan makna masdar. Masdari. Ha, tahu dengan makna masdar. Ilmu dengan makna masdari. Dah. Tuhai tahu. Tahu apa? Akan perkara-perkara. Maka benda yang Tuhai tahu tu terbagi kepada tiga perkara. Benda yang Allah Ta'ala tahu tu satunya, tahu benda-benda wajib, benda yang tentu dan mesti sungguh. Tak terima kata tidak, tak terima kata tak ada. Perkara tu termasuknya zat Tuhan. Tuhan tahu. Tahu akan sifat-sifat dia. Ha, tahu akan sifat-sifat dia. Sifat tu tak kiralah sama ada sifat yang amrul iktibari ke atau sifat yang wujudi. Kerana benda tu masuklah wajib. Masuklah wajib. Tuhan tahu belaka. Sehingga ilmu sendiri tahu ilmu. Takluk oleh sifat ilmu, akal ilmu. Maksudnya dengan sebab ilmu tu, Tuhan tahu kata dia tu ada ilmu. Ada sifat pengetahuan tu. Sebab pengetahuan tu ada di zat. Ha tu. Maka ada pengetahuan tu dinamakan perkara yang wajib. Ha hatta ya apa nama dalam kitab-kitab tu? Hatta ya'lamu bi'ilmihi ilmahu. Sehingga mengetahuilah Allah Ta'ala dengan sifat ilmu dia tu akan sifat pengetahuan dia sendiri. Tahu kata sifat pengetahuan tu ada, tentu sungguh mesti ada di zat. Faham tak dah? Ha tu Tuhan tahu benda wajib. Kenapa tak? Ha tu. Lupa tak pergi. Segala benda wajib tu, perkara apa saja yang dinamakan wajib, Allah tahu. Tahu kata mesti dan tentu sungguh benda tu. Mesti dan tentu ada benda tu. Tu baik. Sesatu. Yang kedua, Allah Ta'ala tahu benda mustahil. Mustahil ialah perkara yang tentu tidak, mesti tidak. Tidak tu mesti. Tidak dia tu mesti. Faham tak tu? Mesti kena bohong. Tak terima pada akal nak ada sungguh dia tu benda tu. Tu benda mustahil. Seperti lemah Tuhan. Binasa Tuhan. Faham tu dah? Mati Tuhan. Maka semua tu dikatakan benda mustahil. Allah tahu juga benda mustahil. Tahu lagu mana benda mustahil. Bukan tahu kata bukan tahu kata dia terlemah dah. Tahu kata lemah itu tidak ada. Tahu kata lemah itu tak ada. Tahu kata lemah itu tidak. Ada lemah tu? Tak. Tu tahu lagu tu. Tahu kata binasa dia tu? Tak. Binasa tu tak. Tak, tak sungguh. Dan ada binasa tu, disabit binasa tu? Tak. Tahu gitu bukan tahu kata diri dia tu binasa. Boleh bukan tahu kata dia tu lemah dak. Faham dah? Nampak gitu. Ha tu benda mustahil. Tu tahu enggak mustahil mu. Ha de. Maka tahu satu laginya benda yang harus wa aidan wajiban wan mumtani'. Masuk. Benda yang harus tu tahu. Ha tu hak ni maklum dah. Benda harus, benda yang boleh ada, boleh boleh tak ada. Boleh sungguh, boleh tidak. Tu tahu kata boleh ada, boleh tak ada. Boleh sungguh dan boleh tidak. Ada Zaid tu yang tahu kata boleh ada. Dan boleh tidak ada dia Zaid tu. Ha faham tu dah. Boleh. Ha tu sifat ilmu semalam tu. Lepas tu kita masuk dalil lah ni. Apa lagi tu? Ringkah-ringkah ya. Ha dia kata, mana dalil kata Allah Taala tu ada sifat pengetahuan? Ha misalnya kata perjaman kita. Ha tanda alamat dalil kita, dalil bagi kita, dalil yang menunjuk, dalil untuk kita kata ada ilmu, yakni bahawa ada sifat pengetahuan di zat tu. Ha tu. Pecaman kita kata ada ilmu itu, yakni pecaman dalil kita bahawa ada sifat pengetahuan di zat Tuhan tu. Ha tu dah. Mana dalil kata ada sifat pengetahuan di zat? Ha tu tahu mana kata ada sifat pengetahuan? Ha tu, ada sifat ilmu tu. Pencaman kita tu ialah dengan sebab ada benda-benda yang ia buat. Ha tu. Jadi dengan sebab kita fikir bahawa ada benda-benda yang ia Tuhan tu buat. Sebab kita fikir dengan akal kita. Fikir lagu mana? Ada perkara-perkara, benda-benda, barang-barang yang ia Tuhan tu buat. Ada benda yang dia buat. Pas kena mengenak apa dengan sifat ilmu. Benda yang dia buat itu kait dengan sifat kudarat. Kudarat Tuhan buat. Buat dia itu berhubung kait dengan sifat kudarat. Pak Omar ambil benda ni mari jadi dalil bagi ilmunya. Ha, tengok. Sebab ada benda-benda yang ia buat. Ya mesti kena, kalau kira sungguh kena kata dengan sebab ada benda yang dia tahu. Gitulah sebab ni kait dengan ilmu. Tak. Sini dengan sebab ada benda yang ia buat. Benda yang ia menjadi, benda yang ia mencipta dengan sifat kudrat dia tu. Kena kait gitu. Dengan sebab ada benda yang ia Tuhan tu buat dengan sifat kudrat dia tu. Ha tu. Sungguh pun dia tu berkait dengan kudrat, tapi boleh ambil buat dalil bagi ilmu. Tu. Maka kita pun rentilah, fahamlah. Ha, kata ada ilmu padanya, rentilah, fahamlah bahawa ada sifat pengetahuan padanya pada Tuhan. Tu. Ha tulis betul ada ilmu pada. Yakni. Itu dia. Kerana jika tidak ada ilmu padanya, jika tidak ada ilmu padanya, tentulah tidak dapat dan tahu membuat perkara-perkara itu. Maka sifat ilmu dan iradat dan kudrat, kesemua ini berhubung kait pada ada perkara yang mungkin. Habis itu, kalau kita pandai kepada makhluk ni, ia bertartib tu sifat tu. Kalau kita kira kita makhluk ni, dia tartib sifat tu. Ia kena mari daripada ilmu dulu. Dia tu nak boleh buat rumah tinggi tu tu, ia kena ada tahu cara-cara buat. Ada ilmu. Bila ada ilmu, barulah dia tu kanak nak buat. Kalau dia tak ada ilmu, dia nak kanak tak boleh. Nak buat tak boleh, kerana dia tak tahu benda nak buat. Tak tahu benda nak buat. Kita rasa nak buat tiga tu kerana kita tahu cara nak buat. Sebab tu kita nak buat. Buatlah, bukan upah. Upah ni kita plan sendiri, tak upah orang buat juga. Tapi maksudnya kita nak buat sendiri kita. Bila kita nak buat sendiri kita, kita kena tahu dah cara nak letak tiangnya di situ, dia yang gitu, kena pandai kira dah. Ada tahu dah. Bila ada tahu tu, ada pengetahuan tu, barulah kita kandak. Bila kandak, barulah buat. Kalau tilik kepada makhluk ni, sifat ilmu mari dulu tu. Sifat ilmu dulu. Lepas tu lepas pada tu, sifat iradat. Lepas pada tu, sifat kudrat, barulah buat benda tu benda ni. Kalau tilik kita makhluk ni, ia tertib. Tapi Allah Subhanahu Taala nak kata tertib gitu tak boleh lah, kerana sifat Tuhan tu semua qadir. Bukan kata sifat ilmu mari dulu, lepas ilmu tu barulah Tuhan nak. Berartinya sifat kandak tu, iradat tu baru juga, baru mari datang lepas dah tu. Yang menunjuk kata sifat tu baru pula. Ni tak semua tiga sifat tu sama-sama qadim di zat. Tapi tilik kalau kita makhluk ni tak berhubung kait lagu tu. Yang tak ada sifat ilmu, ada tertik lagu tu mari. Sebab itulah, tengok rumah tu geti satu tiga sifat. Tengok rumah kita buat tu, satu yang geti kata, yang buat tu mana tahu. Yang kedua, dia kanak nak buat ni, sebab tu boleh bentuk lagu ni ni. Betul lah ni. Dan yang ketiga, dia tu kuasa. Dia ada tenaga, dia ada rank untuk nak boleh buat ni. Kalau dia lemah, dia tak rock, dia tak larat, tentu dia tak boleh buat. Ha, tu berarti dia tengok makhluk tu, reti tiga sifat dah. Tiga sifat. Sebab tu dia datangkan dari makhluk ni belakang ni. Ambil kait dengan sifat ilmu pun. Ha, dengan sebab ada benda-benda yang dia buat. Nampak tu dah. Ha, habis itu boleh. Tak nak payah ni. Tu habis. Ha, maka kita pun rentilah kata ada ilmu padanya, pada Allah Subhanahu Wa Taala tu yang membuat tu. Tengok tu gua tu, tengok gua macam-macam wak bentuk. Masuk dalam gua tu. Oh, tengok rupa tu, rupa ni macam tengok. Ha, kita orang nak buat tak leh kadang-kadang. Nak buat, nak tiru bentuk kail, tak boleh. Tak boleh. Haa, tu. Tak sama. Kail dah lap tu macam-macam bentuk. Rupa tu, rupa ni, tak lagu tu, lagu ni. Haa, dah. Panah dia tu, panah kira. Haa, tu. Habis. Lepas tu dia kata, maka pasal inilah. Pasal inilah. Pasal mana? Pasal itulah, ha, maka pasal itulah, maka sebab itulah. Sebab apa? Sebab ada ilmu di dia tu, maka pasal itulah. Jadi dengan sebab, maka pasal ada sifat ilmu pada zat Tuhan itu. Dia pandai dan tahu buat. Ha, tu. Pandai, yang ni pandai buat. Dia buat ni, dia kira kait dua-dua tu. Pandai buat dan tahu buat. Pandai nak buat, pandai tak tahu nak buat. Tu dia. Tengok kecil, pandai nak buat. Tahu nak buat. Tahu nak buat. Tak tahu nak buat lagu mana. Dia boleh tak tahu, lepas tu tak boleh nak, lepas tu tak boleh buat. Tapi dia tak tahu nak buat. Dia tinggal. Tak tahu buat tadi, tak tahu nak buat. Tak tahu nak buat. Tak pandai nak buat. Bila tak pandai, tak boleh nak, tak boleh buat. Faham tak dah? Macam tu. Eh, tahu pandai buat dah. Pandai nak buat dah. Ah, pandai nak buat. Pandai. Bila pandai, dia tahu. Dia boleh nak, dia boleh buat. Faham tak? Habis itu. Pandai buat dah. Habis itu dia pandai weh dan tahu buat benda tu benda ni. Dan apabila kita kejap kata ada ilmu padanya, apabila kita kejap kita yakin, kita teguh hati kita kata ini bahawa ada sifat pengetahuan padanya pada Allah Ta'ala. Sebab apabila kejap lagu tu dengan sebab kita tengok benda-benda hak dia buat ni, tu boleh tahu. Boleh tahu. Apa yang ada dah? Cukup dengan tengok benda murid haruh je. Cukup dengan tengok benda haruh je. Kerana benda wajib kita nak tengok tak boleh. Benda wajib eh? Kita nak tengok boleh. Kita tengok benda haruh lah. Benda mustahil, benda tak ada. Nak tengok lagu mana nak menyabitkan akan sifat ilmu. Tengok benda haruh ni. Tapi bila tengok di benda haruh, bila berkait sifat ilmu ada di benda haruh, benda lain punya tahu. Ya tahu. Ya kena tahu bi. Masalah dalam sifat ilmu ni nak umum. Sebab itulah ayat Quran kalau kulli syai'in alim, mai kulli syai'in alim. Kullu tu orang panggil umum. Umum yang baqi ala umumi. Jadi umum yang berkekal tak umum, tak ada perkara yang mau mentaksiskan ayat tu. Nak kata serupa dengan qudrat kulli syai'in qadir, bukan kulli syai'. Bukan semua syait tu terkena kepada benda mungkin je. Faham tak? Kalau kuli syaitin, kalau Tuhan murid sekalipun, kuli syait tu bukan semua syait tu kena kepada benda mungkin je. Faham tak? Kalau kuli syaitin sami' takdir kata ada, dengar pun bukan semua benda. Ya ada benda wujud dia, benda yang wujud dia, yang wujud dia. Tu. Tapi masalah ilmu, kuli syaitin alim, kulu syai sungguh. Tak ada benda mahu taksis. Semua benda dia tahu semua. Tu tak ada kata setengah-setengah tak. Kata dah. Habis cerita. Tu habis. Maka kejap kata ada ilmu padanya. Maka tentulah. Bila kita kejap kata ada ilmu padanya. Maka apabila kita kejap kata ada ilmu pada zat Tuhan. Maka tentulah tidak ada jahil. Jadi maka tentulah kita kejap kata tidak ada jahil padanya. Kata gitulah. Wispon hak dulu-dulu lah. Wisama dengan ibarat dulu-dulu. Kata gitu. Maka tentulah bila kita tahu dan kejap kata ada sifat ilmu, kejaplah pula kata tidak ada jahil padanya. Bila kejap kata ada sifat sejuk, maka kejaplah kata tak panah. Tu maksudnya dah. Maka tentulah tidak ada. Jadi maka tentulah kita kejap pula bahawa tidak ada jahil padanya pada Tuhan. Kerana jahil itu sifat benda mustahil. Tak ada jahil tu istihal tu mustahil. Hak tu masuk dalam wajib. Tak jahil itulah ilmu. Tu tak jahil itulah. Kalau jahil dengan makna apa? Jahil lawan dengan pengetahuan. Jahil itu sifat. Kalau jahil dengan mana jahil? Jahil dengan mana masdar? Lawan dengan tahu. Faham dah? Tapi jahil je dua pula itu. Kalau kira bila tak ada sifat pengetahuan, maka dia ada pejahil. Kira-kira. Dengan sebab ada sifat, bila Tuhan tahu, bila ada sifat, ada sifat pengetahuan, dia pun tahu. Bila dia tahu, berarti jahil tu dah jahil dengan mana tak tahu tu. Faham dah? Jahil dengan mana tak tahu dan jahil dengan mana tak ada pengetahuan tu. Tu kena kira lah. Lapor tu dah. Tu. Hai. Ha tu. Faham tak tu dah? Bila mustahil dah sifat, tak luk tak kena kecek dah. Tak luk tu pakai mustahil dah. Bila isbatkan sifat wajib, maka boleh tak isbatkan tak luk. Faham tak? Bila kita kata ada sifat pengetahuan, dia boleh tahu. Bila kita menafi dah di sifat pengetahuan tu lagi dengan kita mengisbatkan sifat penjahil ni Tuhan masalah. Kita sifat penjahil, maka tak tahu ni bakal lazim dah. Bakal bila bila tak ada pengetahuan, maka jahil. Hei tu dah. Jahil dengan mana tak tahu so. Dan jahil dengan mana tak ada ilmu tu. So, sebab tu sini Yakub mana ni? Tidak ada. Tu tidak ada. Faham dah? Dia lahu yang hok tu. Nampak tu ibarat dia tu. Maka kita kejap pula kata tidak ada jahil. Tidak ada sifat jahil padanya pada zat Allah Ta'ala. Ni nak ke sifat. Sebab dia tahu tidak ada tu. Faham dah? Tu dia. Boleh? Tidak ada jahil dengan tak jahil tu. Kira lah. Tahu. Tahu lawannya tak tahu. Itu pengetahu. Pengetahu atau pengetahuan lawannya jahil juga. Jahil dengan mana? Tidak ada pengetahuan tu. Kita kira jahil lah kau. Tak apalah benda mustahil. Tak ada mati sangat lah apa. Habis. Boleh. Habis itu. Tidak ada sifat jahil padanya pada zat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Habis dah satu sifat. Satu sifat dah tu. Kita susun dalil pula. Susun dalil pula. Mana kita kat leh? Allah. Kalau kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat ilmu, yakni pengetahuan, pengetahui, tidak sifat pengetahui, nascaya. Nascaya Allah itu jahil. Jahil, jahil dengan makna tidak ada sifat pengetahuan tu. Itu dia. Lepas tu kalau Allah Ta'ala jahil jahil dengan makna tidak ada sifat pengetahuan tu, tentu dia tidak tahu. Tidak tahu buat Karo-karo mungkin. Terima kasih Nihayla. Tentu tidak boleh buat. Yang tidak tahu nak buat, tak tahu nak buat, kamu tak mungkin. Kalau Allah Ta'ala tidak tahu, tidak pandai, membuat kalau mungkin, tentu alam ini pergi kepada sifat Allah. Kalau jahil itu lemah, maksudnya lemah semua boleh. Kalau terjahil ada sifat kekurangan juga tu lemah, isbat pun lemah semua boleh. Kalau alam ini tentu bukan mewak, bukan mungkin. Tentu alam ini tidak ada. Kalau alam ini tidak ada, nascaya mustahil. Ini akan tak terima sama sekali. Tidak menerima oleh akal. Sebab pun akal tak terima, kerana alam ini sudah ada dah dengan dalil syahadah. Tu. Nyata daripada alam ini sudah ada, tentulah ada yang mengadakan dia. Nyata daripada ada yang mengadakan dia, tentulah yang mengada itu pandai dan tahu buat. Nyata daripada ia pandai dan tahu buat, tentu tidak jahil. Musanneh buhya tu jahilun nak isi fa'in tu. Bukan jahlun, jahil. Jahlun. Kalau isi fa'in soal ni jahilun. Tentulah ia tidak jahil. Nyato daripada ia tidak jahil. Tidak jahil. Tentulah ia ada sifat ilmu, yaitu pengetahui itu. Habis itu. Sebab tu bila kata mana dalil kata Allah ada ilmu alam ini. Alam-alam ini, sebut alam ini satu tu faham semua dia. Boleh. Tu dah. Habis itu. Tulis lah, tulis. Kita tulis ni tulis sementara je. Tulis sementara boleh fikir sendiri. Lepas tu bila tulis tak dah. Duk tengok-tengok aku tulis. Lagu tu. Lepas tu fikir nampak lah. Bila nampak sendiri tak apa. Tak ada apa lah. Tak perlu kepada tulis saya dah. Depan boleh fikir sendiri dah. Habis itu. Lepas tu ilmu Tuhan ni bukan ilmu sebab ilmu kita ni. Ilmu kita ada kasbun. Ilmu kita ni ilmu habis aku sekolah belajar dah. Lama tanya Tuhan mengaji mana pula panah itu lalu ni. Siapa dah mengajar dia pula? Itu pula. Wa ilmuhu wa la yuqallu muqtasab. Fatba' sabilal haqqi wa tarahir riyam. Ilmu tu he tak boleh kita kata ilmu tu diusahakan dia. Sebab kita ni kita mengaji-ngaji balik tahu. Nak boleh hasilkan pengetahuan tu, pengetahui tu. Nak boleh tahu benda, kena belajar, kena usaha. Kena mengaji di situ, mengaji di sini. Ada? Tu. Tu pun campur ke tu hair juga, kira. Bukti kita sendiri tak, duk boleh menghasil benda tu. Campur ke tu hair juga dengan melalui usaha. Belajar ilmu kasbi kita tu. Satu laginya, lalu tu hair campur terus. Tak kena duk mengaji. Hak tu jadi laduni tu pula. Maka ilmu kita tak lepas ada dua tu. Wa ilmu yang kasbi, wa ilmu ladun. Ladun ni Allah Ta'ala bukan ilmu lagu tu. Ilmu Tuhan ni ilmu yang yang orang panggil kamil. Maksudnya tidak ada tak ada lalu kok kasbun dan tidak muktasabun tak itu. Ada. Waktu ilmu Tuhan tidak ada ilmu bitasawur, tidak ada ilmu bitasdik. Kita tu nak reti zahid, kena reti takrif bagi zahid. Nak retikan akan lemu. Kena reti apa dia lemu. Kena tahu takrih lemu dulu, barulah kena lemu. Nak tahu insan, kena takrih insan, barulah kena insan. Itu hasil ilmu bit tasawur. Lepas tu ada lagi, nak boleh hukumkan berdiri bagi Zaid tu. Kena kena Zaid, kena kenakan berdiri. Apa dia berdiri, apa dia Zaid. Bila kena Zaid dah, kena berdiri dah. Isbatkan qiyam kepada Zaid. Boleh menghukumkan tiga tu, barulah hasil ilmu bitasdik. Macam-macam ilmu kita. Ilmu tu hai, ilmu yang qadim. Ilmu yang qadim. Sebab tu lah ilmu mantik tu, okay? Bila dia bagi ilmu anwa'ul ilmi yaka'i al-hadis. Jadi ni bagai-bagai bagi ilmu. Ilmu yang baru tu nak keluarkan ilmu yang qadim. Ilmu Allah SWT. Kerana ilmu tu hai ni tak berbagi kepada atas di tasawuk lagu tu dah. Nampak tu dah. Habis situ. Tu habis. Tu habis satu sifat. Tu. Boleh. InsyaAllah. Maka tentulah tidak ada jahil padanya. Wallahu a'lam. Lepas tu marilah ayat Quran mari dah. Wallahu ala kulli syai'in. Tu. Tu hai tahu tu, tu hai tahu ni. Tak ada. Habis. Habis. Maka tentulah tidak ada jahil. Dan kena kita renti pula. Ini pergi pada sifat. Yang sifat ma'ani yang ke apa? Kudrat, iradat, ilmu. Ayat yang ke? Yang ke 4. Ini musanneh kita. Musanneh ayat D ni, Syekh Ibn Qadir ni. Dia berlaku mengikut kebanyakan lah kebiasaan ulama-ulama. Kerana ambil hayat mari tak lepas pada sifat ilmu kudrat, iradat, ilmu, hayat. Tu. Tapi pada Mekah, Tok Guru bagi dia sendiri. Tak duduk pada Mekah tu setengah daripada lain pada yang lain. Lain pada yang lain dengan maknanya dia tu ambil tak sifat hayat dulu di kitab dia dari Baqaratul Amani tu. Bila masuk bicara sifat ma'ani, dia sebut sifat hayat dulu. Kudrat lepas pada tu, iradat lepas tu, ilmu pada tu. Dia ambil hayat dulu. Lepas tu orang tanya apa sebab Tok Guru boleh, Syekh boleh ambil sifat hayat maitak dulu. Tu. Dia kata didulukan sifat hayat tu kerana apa? Kerana yuqaddamul ahammu summal aham. Didulukan akan yang terlebih penting, kemudian tak terlebih penting. Yang terlebih penting nombor satu tak dulu, nombor penting nombor dua tak nombor kedua, yang lebih penting nombor tiga, yang ketiga tak nombor tiga. Maka dia kata hayat ni penting sekali. Hayat ni penting sekali. Penting sekali dari segala sifat ma'ani yang tujuh. Hayat tu kena tak dulu. Sebab apa? Sebab kita kena bicara hidup tak hidup dulu. Zat tu. Bila hidup, sudah bicara dah. Ha, hidup tak hidup. Bila tahu dah kata zat hidup, barulah turut bicara sifat lain pula. Ni kalau zat mati dah, tak kena bercakap dah, tak kena kecek dah. Kata, hey, ada perak ke tak? Hey, boleh tengok ke tak? Tahu molek ke tak? Tengok eh. Yalah. Hey, Zahid ada lagi Zahid? Kita tanya kawan kita. Zahid ada lagi? Lepas tu kawan tu jawab kata, Zahid mati lah. Bila kata dia kata Zahid mati dah, kita nak tanya apa pula? Hey, lepas tu, sehat molek lah ni. Kayak duk nampak molek lagi, mata duk nampak molek lagi ke? Telinga duk dengar molek. Eh? Tanya lagi ya? Tak tanya dah. Sebab bila kata mati, habis. Tak nak kecek dah. Tak nak kecek dah. Tu dia kena gitu. Nampak tu dah. Tak ada puala tak orang mana dulu pun. Tak jadi salah lah. Tak salah. Lepas tu ulama kebanyak ketok tu. Ulama dulu pun, tok. Tok akan sifat kudrat dulu sebab apa? Ya ada pula ilat dia. Lama tu. Kerana dia mengkira lagu mana? Dia mengkata, tetap kalau kita mengaji sifat salbiyah dah, habis akhir di hayat sifat wahdaniyat. Wahdaniyat. Lepas tu wahdaniyat tu terbagi kepada tiga. Wahdaniyat pada zat, wahdaniyat pada sifat, wahdaniyat pada af'an. Wahdaniyat pada zat artinya zat Tuhan tidak berbelah bagi, berjuzuk-juzuk. Dan zat Tuhan tidak ada zat lain sama dengan zat dia. Sifat Tuhan tidak bersusun dua. Maksudnya satu-satu sifat dia tu satu je. Kudrat satu, ilmu satu, irada satu masalah. Lepas tu tidak ada sifat perkara lain supo sifat tu he. Supo pada hakikat tu. Pada hakikat benda tu. Ha tu tu pak. Lepas tu yang akhir sekalinya wahdaniyat pada af'an. Apa dia? Semua perkara tu Allah je yang buat. Semua perkara Allah je yang buat. Bila kecek tu dah berkait dengan buat dah. Ha buat dah. Lalu tu munasabah datang dengan kudrat. Lalu muka kudrat ni kerja nak buat. Gambar kudrat muka kecek ha. Semua benda tu yang buat. Semua benda tu buat dengan apa? Ha tu ambil kudrat mari. Ha nampak tak? Boleh. Ha tu adalah selama tu. Apalah, tok mana dulu pun. Maka musanah kita ni berlaku turut biasa amat-amat tu. Takut ya orang tu semabuk, pening pula. Kapung-kapung duduk. Ini lama duduk ngapahok tu dulu dah. Kudrak irada ilmu hayak. Duduk ngapahok tu mari dah. Tiba-tiba kita ambil hayak mari dulu. Ini pening pula dah situ. Ha, untuk nak asah pegangnya ni. Dah. Ha, tu ingat. Ha, maka kita kena renti kata ada pada Tuhan itu hayak. Dan kita... dan kena, yani mesti, wajib kita renti, kita belajar sehingga mengetahui kata ada pada Tuhan, bahawa ada pada zat Tuhan itu hayatun, ada sifat hayat. Kena tahu, kata ada di Tuhan itu satu sifat hayat. Apa hayat? Iaitu sifat hayat tu. Hayat bahasa Arab, bahasa Melayu kita tu pehidup. Bukan hidup, pehidup. Tu hidup tu bukan sifat. Hidup tu panggil apa? Hidup panggil apa? Tak lau. Dia nak kata tak lau, dia tak boleh nak kata tak lau. Sebab dia tahu kata hayat dia tak lau lah. Suman hayat suma bisyai ta'allaqat. Jadi summa al-hayatu ma ta'allaqat bi syai'in, tidak takluk ia dengan sesuatu pun. Tidak takluk dengan benda-benda pun. Jelas tak? Tu maka iaitu pehidup, sifat pehidup ini dinamakan hayat dengan makna ismi atau dengan makna sifat. Tu pehidup, ada sifat pehidup Tuhan. Tu Maka pasal inilah. Maka pasal inilah. Itu dia. Maka dia tak setuju dengan cara-cara pada Mekah ni. Siapa dia mendakwa kata tak setuju dengan cara pada Mekah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan kata semua tu mesti kena turut cara. Cara tu mempunyai cara. Benda maksud sama ya. Maksud sampai ke matlamat sama. Tapi cara-cara untuk nak sapar benda tu tu mempunyai cara masing-masing. Cara-cara untuk sapar. Bukan mesti kena turut cara satu-satu orang. Okay? Maka pada Emekor ni setengah daripada orang yang mengkaji dan teliti masalah cara-cara untuk nak berhasil sungguh. Sifat-sifat Tuhan ni. Bikenal sungguh. Bikenal sungguh. Faham tak dah? Ha, maka cara dia terbukti kata betul dengan wakil. Jadi nampak semua akal fikir tu, tu ulama-ulama lepas dari dia tu semua taslim mengaku. Mengaku. Lepas tu ni siapa tak setuju dengan cara, ha, kena hurai lah. Hurai, jangan turut cara ni. Hurai. Tak apa hurai. Tak ada masalah hurai lagi, jangan turut cara ni. Lepas tu hurai pahal. Bila orang tanya kena jawab boleh. Tapi cara ni tengok, jangan tanya boleh tak? Tanya boleh banyak. Semua benda tu boleh terukar. Masalah boleh terukar dengan cara ni. Lepas tu ni menentai cara pada eh. Tapi pergi kecek hal kalam je. Ada belana tu tak menentai. Dulu pula banyak. Tak setuju cara ni ni. Tak kenali dulu. Pak nak tak kenali banyak. Dia kata tak kenal setuju ni. Ada lagi waktu mereka. Tak apalah. Tak setuju tak ada masalah. Tapi gana lagi memberakti di sifat kalam je. Sifat lain tak cakap. Pada tu jok daripada wujud lagi dah. Dia terai mari bukan kalam saja. Buat dia wujud lagi. Dia kena test semua. Kalau nak aktirat semua tak? Tu. Buat tu dah. Ni dia berat di kalam tu. Bila hajak kecek bak kudarat. Senyap. Kecek bak iradat senyap. Cuba kira bahan takluk. Bahan sifat semua. Bagaimana wakilnya? Senyap juga. Tu. Habis itu. Habis. Pak Da'i tu bukan kata yang di, bukan datang untuk nak nak apa dia, untuk nak untuk nak apa dia, untuk nak nak menyalahi akan ulama dulu. Bukan nak menyalahi. Dia bukan menyalahi. Cuma dia tu menyedari. Menyedari tentang hal tu jangan duk jadi keliru lagi. Kerana ulama dulu dia tahu cara dia sungguh. Tapi dia nak terjemah, nak royak kepada orang tu kadang-kadang dia kurang teliti dengan sebab dia duk gaduh dengan terjemah ya. Duk sibuk dengan hak tu ya. Tak ada kira dah. Tu pun mujur dah. Mujur dah, nak boleh hasil terjemah tu pun mujur dah. Semua duk kira-kira. Pak orang belakang ni tolong kira pula. Tolong jaga kira. Bukan menyalahi demo. Bukan menyalahi demo. Lama kata pada Mekah ataupun ulama kemudian ni dia menyalahi dulu. Dulu kata syedak atau berkata-kata. Syedak kata hidup. Ilmu artinya mengetahui. Hayat artinya hidup. Tak ada kata pehidup eh. Syed Ahmad pun kata hidup dalam Faridah. Nampak dah? Itu dia. Itu. Lepas tu dia bila bina akan apa dia? Bina tulisan dia, bina karangan dia atas jalan iktirad dah. Ya tak akan jadi ikhlas kerana Allah Taala. Kalau dia nak membetulkan sungguh atau dia nak nak membetulkan sungguh, dia kena jangan binakan tulisan atas jalan iktirad. Dia kena insaf hati. Barulah jadi kena ikhlas kerana Allah Taala. Tapi pada Imam Khalil Baqarah dia murid tu. Dia kata kalau sekiranya demo tak nampak dengan hak Allah kata ni, tolong beki dan betul. Tapi jangan gabuh ni. Jangan gabuh hak dalam tu. Tolong beki tepi-tepi. Kata barangkali yang betulnya gini. Jangan hak dia, jangan sapu. Jangan gabuh hak tu. Kenapa? Kerana boleh jadi kita zahir kata barangkali yang betul, ada orang yang ketiga mari pula. Tengok hak kita jaga tepi tu, barangkali yang betul tu yang ni pula. Kok yang ketiga ni pula barangkali. Tu faham tu dah. Sebab tu dia kata tak leh kalau kita popo tu. Kalau kita nampak barangkali yang zahirnya gini, kita kena jaga tepi yang ada ambil gabuh hok ke. Ni ambil liquid. Tak betul ni. Tahu mana kata tak betul. Barangkali orang yang ketiga mari nampak, oh kena kot musonah wey, pada yang jaga ni nampak orang musonah lagi. Barangkali ingat dah. Habis pani-pani ingat seorang tu pani tengok bangkang sangat eh. Maka pasal inilah dia hidup. Ni pasal ini. Tu dia tak ada kata hidup lepas tu buat benda tu benda ni dah lah. Maka pasal inilah, pasal ada, yani sebab ada sifat penghidup di zat ni lah. Dia, dia Tuhan itu hidup, boleh hidup. Ni orang panggil hayat dengan makna makna kalau masdar ni dia buat. Masdar-masdar ni fa'lul fa'il. Bila tu masdar menghidupkan zat gitu. Jadi zat muta'alak lah. Muta'alak pula. Jadi hidup dengan makna samarah sifat. Ni, hak ni satu je. Dua je. Samarah. Hayat ada dua makna je. Hayat dengan makna ismi. Atau makna sifat. Makna ismi ni isim masdar lah leh. Ibarat ismi-ismi ni apa? Isim masdar. Tu dia. Isim masdar bukan masdar. Isim masdar ni kena-kena nama benda. Kena-kena nama bagi satu benda. Sebab tu dalam Asy'i Amid dia bila sebut tahu wa iradatuhu, iradatuhu tu dia kait dalam dia kata ai bil makna al bin makna al ismi. Bil makna al ismi. Tu dia kata bil makna al ismi as-sabiq wa qad tustamalu bin makna masdari. Dia kait lagu tu isyarat kata lafa-lafa tu ada dengan makna ismi, ada makna masdari. Kalam tu pun ada makna ismi, ada makna masdari. Tu. Kalam tu kalaman. Aku bercakap akan satu kalam. Kalaman tu kena kepada apa? Kena kepada bercakap-cakap itu. Bukan, kalaman tu kena makna ismi. Tu faham tu dah. Dia ada kadang-kadang pergi kepada makna ismi. Oh, mutakallam bih tu. Tu macam. Maka sini dengan makna penghidup. Tu. Lepas tu hayat dengan makna samaratus sifat. Samaratus sifat. Makna hidup. Tak takluk. Takluk ni ya jemur tuju gi buat benda tu benda ni. Kalau ilmu ya tuju untuk nak tahu. Kalau samak ya tuju untuk nak dengar. Bahasa tuju untuk nak melihat. Nah, kalau kata kudrat tuju nak buat. Iradat tuju menentu. Hakazah. Tapi hayat bukan tuju kepada apa-apa. Hanya semata-mata hidup sah. Bila ada sifat penghidup, hidup. Hidup. Bila? Bila ada sifat penghidup? Menghidup. Menghidup lah. Jadi duk hidup kita semua duk hidup, hidup dengan sifat hayat Tuhan gitu. Kita duk hidup ni sebab sifat hayat menghidup kita. Okey. Hidup dengan sifat. Hidup dengan sifat tu, kita hidup-hidup ni sifat apa buat hidup? Kudrat Allah. Kudrat buat sifat hayat tak di kita. Maka kita pun hidup. Hidup dengan sebab sifat hayat yang dijadikan oleh Allah dengan kudratnya. Bukan kata yang dijadikan oleh Allah dengan hayatnya. Tak. Jadi hayat tak tuju ke benda-benda. Ingat oleh eh. Dia tak tuju, tak takluk. Orang panggil tak tuju, tak takluk, tak hadap. Ija benda. Apa tu dah? Tu. Kalau kalau haraja ke haraja zaidah lah. Tak tak luk. Tapi sifat ni bukan zaidah. Tu kianya tak tak luk popo. Aduh ya. Aduh ya. Tu. Jadi ada menjeru ya. Bila ada raja ada menjeru ya. Tak ada tak luk kepada popo dah dah. Tak semua asli. Hak raja asli bila ada raja ada menjeru. Lepas tu. Jumpa lagi. Kialah. Andainya. Ha, samarah ni apa asal samarah ni buah ataupun jakso ataupun kesan. Kesan bagi sifat tu, jakso bagi sifat tu, jasa sifat. Bila ada sifat ya apa jasanya? Hidup. Hidup zat tu. Tu jasa sifat ayat. Jakso. Ha, jasa itulah. Bagi sifat hayat tu. Apa dinamakan? Hayat. Ha, tu je dah dua sifat, dua makna ni ya. Sebab tu Musa ni datang, maka pasal inilah, pasal ada sifat penghidup di zat ni lah. Dia, dia Tuhan tu hidup. Tuhan pun hidup. Ha, tu. Tapi hidup Tuhan bila dah? Ha? Azali lagi. Kerana sifat hayat pun ada di azali lagi. Dia pun hidup pada azali lagi. Ha, tu dah. Tuhan hidup dengan sifat, sifat berhidup dia tu. Ha, dengan sifat berhidup dia tu. Yang azali lagi kodim. Tu. Habis situ dah. Ha tu senang ya sifat hayat ni. Kalau dalam kita arak-arak panggil sifat ke apa? Sifatun apa? Sifatun azaliyah tu. Dia tulis ke mana ada kita. Sifatun tusuh apa nama? Sifatun azaliyah. Tertajisah tul ilmi. Mana kamu ni lah deh. Saya ni apa ni. Sifatun tengok dalam kitab arak-arak lah. Kitab arak ni. Sifatun tusohihu liman komat bihil idrak. Ni satu-satu takrih. Satu sifat yang mengesah ia. Satu sifat yang mengesah ia bagi mereka yang ada di mereka tu oleh sifat apa? Yang ada di mereka itu tu. Kalau dulu. Bagi mereka yang ada sifat itu di mereka tu. Mengesahkan idrak. Apa maksud? Yakni satu sifat yang juru mentashih akan sifat idrak. Maksudnya sifat hayat ni satu sifat yang penting yang kita tak boleh terima pada akal bahawa mausuf itu bersifat dengan idrak. Malaikat ada sifat hayat dulu. Sifat idrak ni termasuk ilmu, termasuk sama, termasuk basah, tu sifat pendapat orang panggil. Maka seseorang tak akan boleh ada sifat ilmu, tak akan boleh ada sifat sama, tak akan boleh ada sifat basah kalau tidak ada hidup. Maka sifat hidup ni lah you mentashihkan akan sifat idrak itu. Yakni you membenarkan akal kita bahawa seorang itu ada sifat idrak. Tu tu. Faham tak dah? Tu kira tu. Tak apalah kita tengok dari harap. Tapi pahal ni dulu. Pahal ni dulu. Lepas tu tak kubun, tak tak kubun. Tu je lah belakang tu. Dia kira pula tu. Antara kita alus sunnah wan jamaah, hayat lawannya maut. Mautun. Waktu orang panggil taqabun baina diddai antara kita ahli sunnah wal jamaah. Adapun di sisi Mu'tazilah, lawat hayat bukan kata maut. Kerana dia menafikan maut tu. Tu. Hayat lawannya adamul hayat. Tu. Taqabun baina naqidai gigi dua pula. Lepas tu ayat kata allazi khalaqal mauta wal hayat. Al-maut tu yang khalaqa, dia tak sesih, dia tak weh kot lain. Tak makan dengan akal dia. Bila tak semakan dengan akal dia, dia tak weh ayat Quran. Akal yang nombor satu. Akal nombor satu, bila ayat Quran mari tak semakan dengan akal, dia tak weh ayat Quran. Khalaqa dengan mana Allah? Kita khalaqa ni menjadi dengan kudrat tu. Al-maut masuk dalam makhluk Allah. Hayat pun masuk dalam makhluk Allah. Dia kata, al-maut khalaqa bimana qaddarah. Dia kata, gitu. Tuhan yang mentakdirkan mati. Takdir mati ya, bukan buat. Tu bening banyak pun. Kira semula lah kita yang tinggi-tinggi lagi. Maka pasal inilah dia hidup. Ha, dia pun hidup. Pecaman kita kata ada hayat padanya pada Allah Ta'ala. Pecaman dalil kita, dalil pecaman ni kena kepada dalil akal kita. Ha, tu dalil akal kita kata yang ni bahawa ada hayat, ada sifat penghidup padanya pada zat Allah tu. Dalil kata ada sifat penghidup pada zat Tuhan tu dengan sebab kita fikir, fikir dengan akal kita ni. Fikirlah ke mana? Kalau tidak ada hayat padanya pada zat Allah, kalau tidak ada sifat penghidup pada zat Tuhan, maka tentu kudrat, irada, ilmu tidak ada gatik padanya. Han ini misalnya nak isyarat. Karena kalau tidak ada sifat hayat saja, sifat lain tu tidaklah. Maka tentu kudrat, irada, ilmu tidak ada gatik padanya. Sebenarnya sini ni lalu satu jumlah. Lalu satu jumlah dah. Sebenarnya kena katakan lah, kalau tidak ada sifat hayat padanya, tentulah ia itu mati. Mati. Kalau dia itu mati, tentu tidak boleh ada sifat kudrat, irada, ilmu padanya. Dia mati dan nak ada lagi mana? Nampak tak? Ha, yang nak kira itu tu. Faham tak tu? Ni lakoh lah tu. Kalau kita faham nak kira tu, ia ada tu. Ha, tu musan ni. Duk, buah dah. Ha, telah tu. Ha, kalau tidak ada hayat padanya pada Allah Ta'ala, ha, lepas waktu tu kena jawab kata, jadi maka tentu ia mati. Ha, boleh mati. Ha, tenang, dia boleh mati. Lepas tu, kalau Allah Ta'ala itu boleh mati, tentu kudrat, tentulah sifat perkuasa, iradat, sifat perkandak, ilmu, sifat pengetahuan ataupun pengetahui, dua tiga sifat tu tidak ada gatik. Tidak ada lah juga padanya pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lah juga di zat. Faham tak? Tak ada gatik lah. Bokeh, selamat basok pun tak ada. Selamat basok pun tak ada. Ni kecil dua ni. Amin yang penting-penting yang kudat irah ilmu. Amin yang penting. Sebenarnya tiga lah. Pak semua sifat ma'an ni tak ada di zat. Kudat irah ilmu, hai. Ayat tak apalah. Sama, basak, kalam pun tak ada. Ya dah. Tapi sebut dua tiga sifat ni. Yang ambil penting-penting dulu. Kerana dua tiga sifat ni berkesan untuk mengadakan mungkin, mengadakan alam, untuk jadi dalil bagi kita ni. Haa tu. Apa tak? Tidak ada lah kudarat, irada, ilmu. Haa. Tidak ada gatik padanya. Misalnya sebut tiga ni. Kerana kita baru ngaji tiga tu. Ya kan? Mengaji tiga tu ya. Samak tak ngaji lagi, bahasa tak ngaji lagi, kalam tak ngaji lagi. Pening pula tengok dulu. Yang alasan yang keduanya, ha, tiga sifat ni penting. Penting-penting. Alasan pertamanya sebut tiga sifat kerana kita baru ngaji tiga sifat ni ya. Yang kedua, sebut tiga sifat ni kerana tiga sifat ni masuk dalam sifat yang penting-penting. Ha, tu. Perak. Sifat yang penting berkait dengan ada alam ini. Sebab tu dah sifat samet basot ni dalil dia tak kuat kalau kita ambil alam saja. Dia kena tolong ayat Quran pula. Tengok dalam kitab mana-mana, kitab jawi mana-mana pun. Bila mari ke sifat kudrat, irada, ilmu, hayat, dia tak ada mana ambil ayat Quran mari. Tak ambil ayat Quran mari. Tapi bila mari sifat samet basot, akan datang ayat Quran juga. Wa huwa sami'un basir. Ambil ayat Quran mari tolong kata. Sebab apa? Sebab semata-mata dalil akal tu kadang-kadang tak kuat. Tak kuat lagu mana? Orang boleh akal pula. Oi. Pasal apa salahnya kalau orang buta buat kerja? Pasal apa salahnya orang tuli boleh buat rumah? Orang bingsu boleh buat rumah? Nah. Kalau tak apalah kalau ada orang lemah tu tak boleh buat. Orang lemah tu, orang yang tak nak, orang yang tak tahu tu tak boleh buat. Tapi apa salahnya orang bisu? Boleh. jadi alam ini saja-saja tu tak jadi gagah sangat bantu dengan ayat Quran pula. Tu nampak dah. Tu depan lagi lah. Tentu tidak ada gatik padanya pada Allah Ta'ala. Kalau begitu, tu kalau begitu, yakni kalau tidak ada sifat kudrat umpamanya pada zat Allah Ta'ala. Kalau begitu, yakni kalau tidak ada sifat kudrat umpamanya, umpamanya tu masuk iradah ilmu lah. Kalau tidak ada sifat kudrat umpamanya padanya, tu kalau begitu, kalau tidak ada sifat kudrat umpamanya pada zat Tuhan, tidak boleh buat mungkin. Tu jawab. Kalau begitu, tidak, ini lah saya tidak boleh buat mungkin ni. Tak boleh buat benda mungkin ni. Tu kira molek tu. Tu. Jadi tu halusi ada lagi boleh petikai-petikai yang halusi tu. Kalau begitu tidak boleh buat benda mungkin ni. Sebab benda mungkin ni melalui sifat kudrat iradah ilmu tu. Bila tak boleh ada sifat kudrat iradah ilmu, tak boleh buat mungkin. Tidak boleh buat benda mungkin ni. Maka bohong, yakni jika, yakni maka, maka ni jawab dah, jawab bagi suatu mazhab dah. Jadi jika tidak boleh buat perkara mungkin, maka bohonglah. Jadi tidak terima oleh akal kita ya. Akal tak terima dah. Nampak tu dah. Kira malak. Tu. Kalau begitu tidak boleh. Jadi tidak boleh tu jawab bagi kalau begitu. Siapa? Kalau begitu, jadi kalau tidak ada sifat kudrat umpamanya di zat dengan sebab tidak hidup, kalau gitu, nat saya tentulah tidak boleh buat benda mungkin, kerana benda mungkin ni melalui jasa bagi kudrat. Jasa kudrat. Lepas tu kalau tak boleh buat benda mungkin, maka bohong, akal tak terima pula. Bohong hai. Hai, bohong. Jadi hoi. Tu bohong. Sebab apa kata bohong? Kerana ilat pada bohong. Kerana mungkin ini sudah ada. Kita dah buat dalam lama-lama dah ni. So kita dah buat susung lagi kitab-kitab dulu-dulu. Ambil main-main ni. Sebab apa bohong? Kerana mungkin ini sudah ada. Tu dia. Hello. Sudah ada. Yakni sudah ada dengan pandangan mata kita. Sudah ada dah dengan sebab pandangan mata-mata kita. Orang panggil sudah ada dengan dalil musyahadah. Tinggi tu. Mungkin ni sudah ada. Sudah ada dengan sebab pandangan mata-mata kita. Celak mata pak tu nampak benda mungkin dah. Celak mata pak tu nampak Facebook dah. Mungkin kat tu. Benda mungkin kat tu. Orang kita celak mata tu ya pegel terasak lah dah. Ada ke kak? Pegel. Orang handphone je tengok tu. Tak nak masa muka je. Ada hot dream duduk ceh-ceh tu kalau macam-macam tu. Tu bangun mak tu gitu gini. Hot tu mungkin jugalah. Mungkin juga. Tu dia. Jaga deh. Celak mata pak tu tak ada nak masuk muka lagi tengok kita dah. Jaga deh. Jaga. Kalau ada hok tu masuk online dah. Kita boleh tangis dah. Atau kita ada tepi tempat tidur tu, tepi ketika kita tepi katil. Celak mata pak tu. Tengok dulu. Tak siapa tahu tu ke kita. Tak apa tahu. Walaupun benda yang minat nak baca sekalipun, sebuah kartun-kartun sekalipun. Macam kartun-kartun. Sekalipun nak minat sekalipun, tak siapa tahu tu. Yo nak basuh muka dulu belum pernah nak baca. Berarti teruk dah orang kita ni. Teruk dah. Facebook apa semua ni teruk dah. Lebih pada apa-apa lagi. Berapa ni? Kalau surat kita minat kita yang kita surat agama, akidah kita agama lah, ambil surat-surat ni ya. Surat cerita-cerita ke surat kita nak minat, lepas tu sebab ngantuk ya, tidur dulu tak pergi baca pula. Tu pun minat tu hati tak pergi nak bangun baca pula. Tu pun tak dapat tahap tu tu. Dah. Tak apa bangun tu selalu dak. Itu dia. Ha tu. Kena kira adik lah. Dia kata, ah tak boleh tengok Facebook dia, tak tengok J ya. Nak tengok J pukul apa dah. Ha tu masuk Zuhur dah lagi. Atau subuh lagi, tengok waktu dulu ya tu. Terus tengok. Waktu lepas tu sambil leh. Bukan itu. Nak tengok J mula-mula. Ha, maka sudah ada dengan pandangan mata kepala kita dah. Maka kejaplah kita. Kata ada hayat tengok Yogi tu. So, nyata daripada alam ini sudah ada. Nacaya ada yang mengadakan dia. Nyata daripada ada yang mengadakan dia, tentu yang mengadakan itu tak lemah. Nyata daripada yang mengadakan itu tak lemah, tentu dia ada sifat kudrat. Umpamanya Rizal. Nyata daripada ada sifat kudrat di dia, tentulah dia tu tak mati. Kalau mati tak boleh ada. Nyata daripada dia tu tak mati, tentulah. Maka kejaplah kita, kata ada hayat. Ha tu nak panggil maka kejap tu ni. Ha tu macam mana tu atur-atur panggil tu. Apa lagi tu? Ha tu. Maka kejaplah kita, tetaplah hati kita, teguhlah hati kita, kata ada hayat, ada sifat penghidup pada zat Tuhan. Ha tu dia noknya nanti jatuh sini. Ha bahas tu dah. Ha tu. Kena tulis tu kalau gitu tak? Ayat tak tulis tu. Tak tulis tu dia mana ni? Maka kejaplah tu. Ha maka kejaplah kita buat gini. Yakni. Betul maka kejaplah yakni. Nyata daripada mungkin ini sudah ada. Nyata daripada mungkin ini sudah ada. Tentu ada yang mengadakan dia. Ha tu ni kita tak sini. Tentu yang mengadakan dia. Kalau orang tanya sebab apa? Ha tu kita akan jawab pula lah. Sebab apa kena mesti ada yang mengadakan dia? Kembali kepada wujud dulu, jangan lupa. Ambil danah nah terjawab. Tentu yang mengadakan dia. Yang mengadakan dia, ada yang mengadakan dia. Tulis, betul ambil lagi. Nyata daripada mungkin ini ada yang mengadakan dia. Ada yang mengadakan dia. Tentulah ia itu, tentulah dia itu tidak lemah. Nyata daripada dia itu tidak lemah, tentulah ada kudarat, iradat dan ilmu dan sebagainya pada zat, pada zat. Nyata daripada ada kudarat umpamanya pada zat, tentulah dia itu tidak mati. Dan nyata daripada dia tidak mati, maka kejaplah kita. Siapa akhir? maka kejaplah kita ila akhiri ambil hubung tu, maka kejap tu hubung pada apa tak ni, kenapa tak? Ha, sini tak kena buat dalil dah berapa kali, tak kena susung dah, pandai buat dah tu, pandai buat dah, kenapa dah? Maka kejaplah kata ada hayat pada dia. Ha, tu habis itu, habis itu. Bila ada hayat, maka kejaplah kita kata ada hayat, ada sifat penghidup pada dia. Dan apabila kita kejap kata ada hayat, apabila kita kejap, kita yakin, kita jelas hati kita dan teguh hati kita, kemah hati kita, kata ada hayat, bahawa ada sifat penghidup pada zat Tuhan. Bila kita kejap lagu tu, maka tentulah, jadi maka kejaplah pula, bahawa tentu tidak ada mati padanya. Ha, gitu. Maka tentulah, jadi maka kejaplah pula, bahawa tentu tidak mati, tidak ada mati padanya. Ha, itu pada zat Allah Ta'ala. Habis itu, bila kejap kata ada hidup, ada sifat pun hidup, kejaplah kata tak, tak mati tu. Karena ada mati tu lawan bagi hidup, lawan bagi penghidup tu. Ha, lalu tu bila kejap kata ada penghidup, tidak ada mati padanya pada Allah Ta'ala. Tak mati. Tak mati. Tu. Tak itu. Tawakkan tu alal hayy allazi la yamut. Tu abadan. Tak akan mati selama-lama. Tak mati selama-lama. Maka la yamut tu isyarat kepada sifat bakok satu, dan isyarat kepada sifat hidup katik. Sifat hayat tu katik. Hidup tak mati. Dan hidup tak mati. Tu dah. Tu. Nampak tak? Man abada Muhammadan fa'lamu anna Muhammadan qad mata. Tu Allah kat ucap lepas Rasulullah meninggal dunia. Lepas tu wa man abada Allah fa'lamu anna Allah hayyul la yamut. Tu juga tak gitu. Sebab umat tak kira. Tu. Manusia pakat gagal kata Muhammad, Nabi Muhammad mati, tak percaya, setengah kata tak percaya. Dengan kata Rasulullah tu mimpi ya. Dengan kata Rasulullah tu Allah Ta'ala awak pergi Isra' pula. Dengan roh. Tu. Kali ni dengan roh. Jasad duduk sini, roh pergi semula. Ya, kerana bila orang kau kasih ni, bila lagi mati, ya tak sekaligus dia tak terima lagi kata mati. Hak kita duduk kasih-kasih pada Rasulullah ni, terlebih kasih pada ayah dan isteri, pada segala anak-anak lagi. Terlebih kasih pada dunia ni lagi. Kalau gitu, bila lagi mati tu sekali guna nak terima tak leh. Nak terima tak leh. Tengok. Hak kekasih kita tu pun bila tak ada. Tak percaya lagi. Anda setengah dia cerita-cerita tengok dalam berita-berita tu. Dia makar lagi. Dia tak hak kata. Dia tak terima kata bini dia tu mati. Duk tidur dengan banyak tu lama mana pula. Tu tak tahu bini dia mati. Gitu. Pada Rasulullah mati tu tak cahaya. Siapa saya nak Umar sendiri malu gitu. Tak cahaya kok. Mungkin tak cahaya lagi dia. Hati dia tu tak terima. Tak boleh terima. Tak tahu Rasulullah mati. Ambil pada waktu beda. Hei, ke mana ni? Ada apa ni? Ada apa ni? Hei, Umar Rasulullah meninggal dah katanya. Pada waktu beda. Waktu beda. Duduk dia. Siapa yang duduk kecek? Yang duduk kecek. Kata Nabi mati. Siapa dia kecek kata Muhammad mati? Ni. Ada dia, bukan nak bunuh semua jadi nak ya kata murih. Tak ada kata. Dia. Masuk dia. Masuk dalam rumah. Abu Bakar ada dah. Tak tengok dah. Kata Abu Bakar tengok. Umar tu tak ada tengok. Bila buka banyak tengok Rasulullah tu barulah. Nyata dah kata Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia. Tapi luar rumah tu penuh lagi tu. Dia pun tak boleh masuk lagi. Kalau masuk tu susah ya. Apa rapat-rapat ni. Boleh masuk. Pergi dari luar sahabat penuh nanti dengar berita kata lagu mana ni? Baba lagu mana? tu lagu mana baba ni? Nak tahu kata baba ni dia kan? Baba bagi segala baba dunia ni dah. Rasulullah pula. Lepas tu Siti Aisyah pun ada dalam rumah. Tu baik lagi. Umar kata, Umar kata, mung gi Umar menggi ucaplah manusia goyak gi istihad kematian Rasulullah. Umar kata, aku tak boleh. Mung aku tak boleh, aku sebok lagi. Jadi nak kacau tak boleh. Tak boleh pergi. Itu Abu Bakar pun keluar lagi ucap pen. Hei manusia, Muhammadur Rasulullah. Apa? Dalam ayat apa? Apa dia? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ayat tu waktu baik mari. Allah Taala capak ke hati Abu Bakar. Tidak ada Muhammad itu malaikat seorang rasulnya. Dan qad khalat min qablihi rusul. Dan telah lalu dah sebelum pada Muhammad oleh beberapa rasul dulu-dulu pun mati habis dah. Betul apa immata dia. Adakah jika dia mati kamu nak paling kelik daripada agama Islam kepada agama dulu? Tu ayat Quran itu. Dia ni. Lepas tu saya nak Umar kata, dengar ayat tu Umar kata, seakan-akan ayat itu tu tidak pernah terlintas dalam hatiku. Jadi aku ni supaya aku tak ingat ayat tu. Masa tu kalau aku ingat ayat tu aku tak akan jadi gini. Yang ni aku seolah-olah aku tak ingat ayat tu. Kata Abu Bakar, hei Muhammad, hei manusia, Muhammad tu mati dah. Dan ketahuilah siapa yang sembah Muhammad, Muhammad mati dah. Tapi siapa dia sembah kat Allah, siapa dia sembah kat Allah, maka ketahuilah Allah itu hidup, hayyun la yamut, tak akan mati selama-lama. Hidup dengan sifat perhidup ni syahid situ ya. Nak situ sikit ya. Tu. Habis itu tidak ada mati padanya. Hendaklah kita tahu, musnah nak peringat lagi, takut kita pergi pehelang pula. Hendaklah kita tahu, wajiblah kita belajar sehingga tahu. Ngaji-ngaji tuntut sehingga kita dapat tahu bahawasanya, tak rojak lah, hidup Tuhan tu bukan sekali-kali dengan sebab ada roh. Itu takut kita pahal kata hidup dengan roh. Hidup Tuhan tu bukan sekali-kali dengan sebab ada roh, bukan dengan sebab ada roh di zat tu. Kalau kita dengan, kita ni hidup dengan apa? Kita hidup dengan apa? Kita hidup dengan roh. Kita ni hidup dengan sifat perhidup. Tapi sifat perhidup yang disekali disertakan dengan roh, bukan hidup dengan roh. Hidup dengan sifat perhidup. Tapi sifat perhidup kita ni diberserta, dikacuh sekali dengan roh. Roh tu pun jirim. Bukan hidup dengan jirim, kita hidup dengan sifat. Sifat tu ada di zat kita, zat kita jirim. Sifat perhidup ada di zat. Eh tak? Bukan kata hidup dengan sifat sifat roh. Roh bukan sifat, roh tu jirim. Eh tu dah. Tu. Hidup dengan sifat perhidup. Tu. Pau kayu yang hidup juga, hidup dengan apa? Hidup dengan apa? Sifat perhidup. Bukan ada roh pohon kayu, tapi ada hidup dengan sifat perhidup. Batu yang hidup kau tu. Batu hidup tu. Aduh, kena nak tu batu tu. Batu hidup. Bukan ada roh. Tu. Roh-roh pusing binatang, lagu ni tak apalah. Nampak tu dah. Nekia malak tu. Kita pun. Tapi bila malaikat tarik nyawa, tarik roh tu baik. Bila tarik roh tu baik, sifat tu pun tu baik lagi sekali. Hilai sifat perhidup. Bila keluar daripada zat kita. Sifat arak dan itu. Itu kita pun ada sifat berhidup. Nampak tu dah. Tuhan pun bukan yang sifat, bukan ada Tuhan tu bukan kata nak hilang sifat berhidup tu. ingat balik. Ha tu dah. Lepas tu hakikat sifat pun hidup kita lagu mana arak yang ada di kita pun tak tahu hakikat dia. Apa hakikat roh sendiri pun kita tak? Tak tahu. Ha, tapi ingat kata roh tu satu jirim ya. Satu jirim yang latif. Ha, yang halus. Tu. Akal tu pun kita tak tahu kata hakikat yang guna akal. Akal tu. Roh tu satu. Akal satu. Berbeza tu akal dengan roh. Berlainan. Ha, setengah berlainan. Sebab tu lah yo bila jin ni, bila jin yang masuk orang tu kan. Bukan orang masuk jin dia. Ha, hatu yang masuk orang. Hatu lah yang masuk orang tu. Yo tu, yo pegi di akal tu lah. Allah Ta'ala izin kepada dia untuk nak pegang dan memasuki akal tu. Sebab tu tak sedar tu. Tapi Allah Ta'ala tak mengizinkan dia menguasai roh. Kalau dia menguasai roh, tiap-tiap orang yang masuk, dia akan cabut roh mati dah. Maka roh ni yang dapat menguasai dan dapat pegang roh tu malakin maut ya. Orang lain tak dapat pegang. Tak ada hak untuk nak jepuk roh dan pegang roh. Kalau tak dia pergi mati, tapak ajar dia dah. Bukan sebab hatu masuk. Bukan hatu tu, wak pergi mati. Pergi ajar. Tengoklah tu. Ingat gitu sudah lah. Oh, siap lah ya ni. Hatu masuk dah tu tengok. Tak lama tu. Mati tu. Tu. Nampak sedap eh. Hatu dapat menguasai roh lah. Tak. Habis itu. Ha, maka sini dia kata bukan sekali-kali Tuhan tu hidup dengan sebab ada roh tu. Ha, dia kata. Bukan ada roh tu, hei. Ya, betul ha. Bukan sebab ada roh Allah Ta'ala tu. Lepas tu dia berkata, tak boleh ke roh kodim. Roh ni kodim. Tak apalah kita roh baru. Kalau Tuhan hidup dengan roh kodim tak boleh no. Roh yang kodim kot. Roh tu sama-sama kodim. Musa ni kata, jika roh yang kodim sekalipun. Bukan. Wajah pada bukan tu. Bukan sekali-kali dengan sebab ada roh. Jika roh yang kodim sekalipun. Tak boleh adik. Tak boleh adik. Nak ada dengan roh yang kodim. Sebab apa? Kata bukan sekali-kali hidup dengan roh. Bukan sekali-kali ada tu sebab ada roh pada dia. Tu. Kerana jika ada roh ilat pada bukan tu dah. Kerana jika ada roh padanya pada Allah Ta'ala. Jika ada roh pada Tuhan. Kalau ada roh pada Tuhan, apa nak jadi? Kalau ada roh, Tuhan kita ada roh, apa nak jadi? Maka tentulah jadikan mutasin pada zat pula lah. Kembali ke sifat wahdaniyah tu. Kalau ada roh, maka tentulah, mestilah jadikan mutasin pada zat. Apakah mutasin pada zat dulu? Zat Allah bersusun berjuzuk, sekurang-kurang dua juzuk. Dinamakan zat tu jadi kam, mausul bagi kam mutasin pada zat. Ada bilangan yang berhubung di zat. Faham tak dia? Tu. Nampak tak? Maka zat tu ni ada roh. Tak lihat tu. Sekali. Bersusun dua juzuk tu. Bersusun dua juzuk. Bersusun dua. Kerana apa? Kerana zat tu pun satu juzuk. Roh tu pun satu pula. Roh tu bukan sifat. Roh tu satu zat juga. Roh tu satu jirim. Kalau kita nisbah kepada baru. Kalau dia orang mendakwa kata kodim masalah. Roh walaupun kodim sekalipun, roh itu satu zat. Satu zat. Heh. Maka Allah satu zat. Bila ada hidup dengan roh, berarti dua zat tu bersusung situ. Faham tak? Bila dua zat bersusung, maka jadi kam mutasin pada zat. Ha, fikirlah. Ha, fikir. Ha, tu. letih dah. Ini yang masing-masing juga orang kita ni. Hari Jumaat, ya tu pergi situ, ya ni pergi sini, ya tu waktu, ya ni buat ni. Lepas tu letih, ambil mai kodo tekoh ngaji ni. Haa, tu. Mai kodo sini lako. Keletih ke penat teh tu, mai kodo sini. Mai kodo di akhir ni. Haa, tu. Dah tak. Tengok orang yang pergi ikut. Ikut ziarah makam. Tengok orang yang pergi ziarah di suk ni. Macam-macam lah. Kue nak pergi di suk, tapi kata nak pergi ziarah makam. Nak pergi mana? Ziarah makam. Ziarah makam. Kena tu baik pagi, tu baik apa pagi? Makam pukul 9 lagi buka. Oh, nak pergi nak dulu. Nak pergi di, nak pergi di, nak pergi di, nak dulu. Berarti bukan nak pergi di makam. Bukan di makam. Gini apa? Gini nak. Sambil. Makam tu sambil. Bukan kata nak tu sambil. Kalau nak tu sambil, dia akan pergi makam dulu. Lepas tu lepas dah tu, dia pergi. Dia nak. Haa, tu sambil. Gitu. Berarti kalau kalau nak tu hal pasar tu dah. Kalau pasar tu sambil. Haa. Kena pergi betul dengan makam dulu. Pak kalau kita nak pergi nak, royak kata pergi nak. Yang royak kata pergi makam. Ni duk bahawa ambil makam Imam Syafi'i tu, buat muka tepek. Bila nampak juru. Bila nampak juru. Tak so. Royak betul-betul kata nak pergi nak. Lepas tu, sambil tu nak pergi makam. Royak baik tu. Ni ambil Imam Syafi'i mari nak mu. Jadi, Imam Syafi'i tu. Padahal lagi 5 minit ya. Gi duduk tu ambil untuk nak berehat letih. Buti berehat ya. Duduk di makam. Macam keluar pepatah ya. Tanya. Kalau nak ginak-ginak. Gimana? Ginak tah. Ginak tah. Habis. Baik dah. Cok. Lepas tu sambil lah tu nak masuk akal tah. Ni nak juga roh. Ni makam. Pagi kunai tu baik dah. Okey wala. Abi, ini lah sudah. Kalau ya betul-betul, dah. Lagi makan, lagi makan. Sungguh-sungguh. Kau tu selang tak? Kau tu sambil leh semua. Tu. Habis itu. Maka jadikan mutasir pada zat adalah sebab apa jadikan mutasir pada zat? Kerana roh itu pun zat ke? Ya, dia kata. Ilak pada tentu jadikan mutasir pada zat tu. Tu. Kerana roh itu pun zat juga. Roh tu pun zat juga. Satu zat juga roh tu. Apa zat juga? Apa juga? Bukan sifat. Roh tu zat juga. Supo dengan zat Tuhan tu. Roh tu pun zat juga. Bukan sifat, tafsir pada zat juga tu dia. Bukan sifat tu roh tu. Ha tu. Kalau ada kalau roh tu sifat tak apa tak jadi kamu tafsir. Karena zat Tuhan ada sifat banyak. Ada kudrat, ada idrak, ilmu, hayat, samik, basar. Orang tak panggil kamu tafsir situ. Hello. Ha tu. Kalau jadi kamu tafsir pada zatnya, zat Tuhan berhubung sekurang-kurang dua juzuk. Tiba-tiba lagi ada satu zat lagi, iaitu zat roh dalam zat Tuhan tu. Berarti berhubung juzuk. Jadi kam mutasin pada zat. Kerana roh itu pun zat juga. Zat juga satu turus bagi benda juga. Satu zat juga. Bukan sifat. Bukan sifat. Mana dalil kata roh tu zat bukan sifat? Mu tahu mana kata roh tu zat? Aku tanya pula. Tahu mana kata roh tu zat bukan sifat? Dengan dalil. Ni. Siap dah. Dengan dalil. Dengan ni. Seolah kata. Tu. Tak apalah. Tu. Jadi zat tu. Bukan sifat. Bukan sifat tu dengan dalil. Dengan alasannya. Dengan tanda E-nya. Ialah. Malaikat boleh mengambil akan dia akan roh. Malaikat boleh ambil. Malaikat di sini kena kepada siapa? Malikin Mok ataupun Izra'in. Dengan dalil, malaikat Izra'in tu boleh mengambil, boleh ambil, boleh pegang akan dia akan roh. Kalau sifat mana boleh pegang cabut? Tak boleh pegang. Kalau sifat kita nak pegangkan manis daripada gula tu baik. Cabut tu baik, bila cabut kalau takde kata cabut tu baik, ia akan hilang, ia takkan boleh pegang. Ia akan hilang. Cuba pegang panah di air tu pegang tengok. Cabut panah di air tu main. Waktu kita cabut sejuk air tu. Dia tak boleh pegang. Sifat. Kalau kata kita pegang, takde kata kita mensejukkan sekalipun, bukan bermakna pegang gitu. Bila kerana sifat bila keluar daripada zat, ia akan hilang. Bukan untuk boleh pegang. Hanya aku pegang panas saja ni. Ni tengok panas ni. Panas air tu. Kita pegang itu. Maka bila malaikat Zabaniyah pula. Malaikat Izrail yang pegang dalil situ kata roh itu zat. Ha, bukan sifat. Dengan dalil malaikat boleh mengambil akan dia. Ha, tekah bi ajar tu malaikat ambil. Ha, malaikat ambil. Tu. Tengok roh hidup lagi rata-rata tu. Pergi atau kalau sifat mana boleh berpindah itu. Pergi. Tu. Habis itu. Tu. Wah, Allah Taala menjadikan roh di alam arwah itu yang jadi roh, jadi zat. Bukan ini sifat. Kalau roh tu sifat, tu yang jadi di mana? Sifat itu asing sendiri. Ni alam arwah tu lagi dah. Hai tak tu dah? Tu. Jadi roh tu pun benda zat juga. Tu pun hakikat roh kita tak apa sangat lah. Wala takhutir ruhi izma warada syai'un minasyari illakin wujida limalikin hi suratun kan jasadi fahasbukan nasu bihadas sanadi. Cukup dah. Hak tu. Wala takhut, jangan engkau itu mengagung dan mendalami sangat pada masalah roh ni. Kenapa? Izma warada, kerana tidak datang nasun minas syari'i. Tidak datang satu nas pun daripada syarak, daripada syarak mengenai dengan roh ni. Kata roh ni rupa lagu mana, roh ni bentuk ke lagu mana. Lakin tapi sungguh pun tidak datang kerana wujidah didapati satu riwayat lima likin bagi Imam Malik. Roh ni hiya. Roh ni suratun satu rupa kal jasad. Kal jasad ni. Roh ni supa dengan jasad juga. Rupa dia tu supa. Tapi hakikat lagu mana Allah Allah. Tapi rupa sekal jasad. Fahasbuka bihazas sanadi. Fahasbuka nasu bihazas sanadi. Cukup dah dengan hak ni. Roh ni jasad juga. Supa jasad. Waktu ada di mana? Ada Allah lah. Setengah kata ada tu mengandungi semua jasad. Dalilnya pada Imam Qur'an kata dalilnya bila malaikat cabut, ia cabut kot kepala ni, ia tubik harap kepala tubik. Harap tubik nak kepala. Maka anggota mula-mula ia akan habis dan hilang perasaan, iaitu rakut kaki. Bila orang nak mati tu, mula-mula nak tak rasa di kaki dulu. Tu. Dah. Kaki pati kokoh mai. Dah macam tu. Kata yang mau dah kau minyak yang kat sepah kau ni lah. Kau mimpi dah. Kau bisa pati tu, pok. Dekam. Lepas tu target tu nak pergi ke mana tu, ikutlah mana sudut kepala dah harap lah. Kalau pergi ke kanan, mata turut pergi ke kanan. Sampai tengok orang mati sakit-sakit tu. Lagi tu kalau target tu mata malok gitu. Tadi semua orang ada suruh tu duduk tu mula. Tak tahu. Tak pesan mati tu. Tak tahu. Tapi selesai lah kulu nafsing. Habis situ malaikat boleh ambil tu mengambilkan dia. Lepas tu dengan tidak ambil badan, mengambil akan roh, mengambil dengan tidak ambil badan gi kali. Kalau roh tu sifat, ya kena ambil badan gi sekali juga. Kerana sifat mesti tak boleh bercerai tangan pada zat. Kalau nak ambil, sebab kita nak ambil masing tu, kita akan ambil garam gi sekali. Kita nak ambil manis, kita akan ambil sakar, gula gi sekali. Ambil pedas, kita akan ambil lada, cabai gi sekali. Ni boleh ambil gitu gi dengan tidak ada ambil badan, tidak ambil zat tu. Berartinya roh ni bukan sifat. Boleh mengambilkan dia dengan tidak ambil badan. Tak ada ambil badan, badan duduk kakung situ. Tu. Ya. Yeah. Habis itu. Tengok orang mati tu kerah sejuk. Kerah dah tu. Tak, badan tak pergi. Tu badan tu lepas ikut baja tanah pula. Ambil roh tu pergi. Dan diazabkan dia akan roh. Zuh tu kena azabnya. Kena siksa, disiksakan dia akan roh. Yang disiksa, yang menempuhi dan mengenai siksanya bukan badan. Roh. Hak sakit-sakit tu roh. Sebab tu orang mati. Katok lah sampai hancur tubuh dia tak sakit dah. Banyak tu. Sepak apa? Sepak, siku, lutut. Begitu. Kita tahu, aduh dah. Sebab apa? Yang sakit tu bukan badan, yang sakit tu roh. Roh tu sakit. Ni kita kena opi, ni kita sakit kan, dia mau tapar apa sakit tu. Bukan badan sakit, roh tu. Sakit. Kalau badan sakit, tengok. Badannya tak sakit pun dah. Roh yang sakitnya, aduh. Paning roh tem penuh haludah kena siksa. Kalau yang orang biasa kubur tu yang badan dia nampak hancur ya. Pak tu khusus yang Allah Taala jaga badan dia. Jaga badan dia. Roh dia lah badan lah. Pak tu Allah Taala nak jaga badan dia dengan sebab kemuliaan yang Tuhan bagi dia tu. Berapa sebab syuhadanya ataupun karomah-karomah auliya-auliyanya. Habis. Sisanya apa sama? Mana? Kedaan. Kalau kita dah tentu mayat-mayat korek tadi, ada beberapa mana? Jadi mayat tu suku, mayat tu lain. Allah Ta'ala jagakan mayat kerana memuliakan dia. Dengan sebab beberapa perkara yang Allah Ta'ala nak muliakan dia, Allah Ta'ala jagakan mayat tu lagi. Walaupun dia dicabuk, tapi mayat tu berkekalai hidup. Macam orang hidup lagi. Bukan kata dia boleh makan apa dah tu. Lama tu duk kecek. Tak duk kecek dah. Kalau boleh kecek, berarti dia tak mati lagi. Tengok jumpa banyak sahabat, mana banyak apa saja. Jumpa awliya-awliya. Tak bina, tak acuh lagi tu. Bukan duk kecek. Tapi nampak macam duk. Duk hidup lagi. Hidup lagi. Nampak tu dah. Bal ahya'ul inda rabbihim tu. Tu. Banyak yang dipayang. Ha, tu nak winapok kata, tengok badan lagi dah. Tu hewak tu potawan ni. Paruh. Paruh tahu mana? Badan lagi Allah Ta'ala menyatakan zahir dah. Dengan seksa, tengok kita tengok. Ulama redut. Amai sanya. Matuk lekoh. Paling kalau orang syuhadat, tengok badan lagi dah Allah Ta'ala muliakan dengan banyak wangi. Apatah lagi roh. Kiranya Tuhan Allah seksa jasad juga. Mana? Kiranya Allah seksa jasad juga, bukan roh saja. Bukan seksa jasad. Jadi jasad dia tu tak, dia tak kena seksa dah. Seksa. Tapi orang panggil binapok nyata, zuhir. Allah Ta'ala menyatakan. Lagu mana? Binapok kata, Tengok ni. Roh tubuh badai lagi dah lagu ni. Tu nampak tu dah. Teruk lagi. Orang biasa dia mati biasa. biasa-biasa, tapi dia ni lebih pada hal lain. Tahawi jadi khususiat dia. Hite banyak apa ni? Bukan siksa di banyak, bukan siksa. Bukan siksa badan tu. Bukan siksa badan tu. Ha tu, badan tak mana pun siksa dah. Kerana tak lama akan hancur pula. Yang siksa tu kena roh. Tapi roh tu akan menempuhi sakit juga dengan sebab tengok badan sendiri. Kerana roh buat ada perasaan malu juga. Roh tu malu. Sebab tu lah bila nak mani banyak apa semua. Mani banyak tu ajnabiat tu tak leh. Kalau laki, kena laki yang pergi mani. Orang puan asing tak leh mani. Kerana roh dia malu. Roh dia tengok. Roh tu dia tengok. Orang duk mani tu, dia nampak. Allah Ta'ala bukakan nyata, dia nampak orang tu kan orang duk mani tu. Malu weh, malu weh. Oh tu. Jangan duk itu sangat. Situ. Ha, malu, malu. Itu. Sebab tu dia tak leh ambil orang. Tak leh. Mana? Dia tak kena mengena dah. Kalau pergi sakit sekalipun dengan sebab tengok tu saat ni. Pas sakit. Roh hok duk dalam kubur tu, manya acuh beda, tapi roh hok duk dalam alam barzak tu sakit juga bila tengok. Dengan sebab tengok pun siksa. Tengok anak cucu duk jahat, anak cucu duk kerja jahat, sakit juga. Oh, sakit bukan sakit ke apa? Sakit satu siksa dah tu. Sakit. Sakit hati tu pun. Kita duk saja tengok ni. Tengok anak kita duk buat kerja tak boleh, anak kita masuk go, anak kita kena siksa. Sakit dah tu. Satu siksa dah tu, Tuhan siksa kita juga tu. Siksa dah sebab tengok tu. Ha tu. Faham tu dah. Bukan kata kena-mengena dengan ya roh suku pula. Tapi sebab saya dalil bukti kata roh ni akan jadi roh ni. Panggil roh ni ke apa? Teruk dah ni. Ha teruk dah. Jadi kalau kita bakit macam mahsyar tu, ya roh, roh kan dengan jasad tu kan semula. Mana? Kita bakit pada mahsyar tinggi tu. Jadi roh tu dengan jasad sekali. Ha mari sekali pula. Mari sekali pula. Ha, roh tu nanti siap dah. Roh tu dia tak binasa dah. Badan ni yang bangkit mari. Badan bangkit semula mari. Sekali dengan roh. Roh tak mati dah lah. Lepas roh tu tak mati-mati dah. Hai dah. Dia mari sekali. Roh tu nanti siap dah. Kena siksa tu. Roh tu. Roh tu lagi hal kata ni. Apa? Ada laki-laki ni. Itu habis, tak ingat. Ha, tu. Pasal nak tanya pagi, nak tanya tengok. Tapi tak kena mengena bukan kata siksa akan mayat tu sakit dah. Mayat sakit dah. Tapi Allah Ta'ala zahir. Muzahirkan tengok orang panggil apa? Siksa air. Siksa air yang Tuhan menempuhi dia tu. Di zat tu badan lagi dah ada kesih. Ada kesih. Lepas tu roh tu kuat lagi lah. Roh kuat lagi. Ha tu habis situ. Manalah mana tu ayat tu. Dengan dalil malaikat boleh mengambil akan dia dengan tidak ambil badan lagi. Ha, tak ada ambil badan. Badan tak situ lah. Dan diazabkan dia akan roh. Roh tu kena azabnya. Ha tu sebab tu orang mati tepuk kereta apa tu tubuh badan tu hancur habis dah. Hancur habis lemur. Kena bakar di api apa semua. Badan tu hancur habis dah. Tapi yang terkena azabnya bukan badan. Roh tu masih lagi dikekalkan azab. Ha kena azabkan dia atau dinikmatkan dia akan roh tu. Ha tu. Nikmatkan dia akan roh. Hmm. Dapat nikmat, dapat ketenangan dalam kubur apa semua tu roh tu. Ha, roh tu hak dapat ya. Di dunia ni lagi bahawa dok sedar, hak dok senang apa semua roh. Roh tu. Dapat dinikmatkan dia akan roh. Habis itu. Ha tu ayat tu diazabkan atau dinikmatkan di dalam kubur. Tak perlu pada diazab. Dinikmat dalam kubur. Jadi dalam alam barzakh maksudnya gitu. Kubur ni iktibarolib lah. Kerana orang yang tak mati. Lepas tu boleh kudubur pun banyak. Pekecek kata alam kuburnya ni alam barzat maksudnya. Barzat ni satu alam yang kita tak. Alam ni bukan kata alam kubur. Tapi kecek alam kubur tu dengan sebab golibnya kita mati tanah dan kubur. Tapi bila manusia tu alam satu alam pula yang kita tak tahu kata alam tu di mana Allah Ta'ala buat. Tapi alam tu tu barzak. Antara alam alam dunia ni dan alam akhirat. Satu alam. Tu. Banyak alam kita tak tahu. Alam-alam tapi alam barzak ni satu alam. Waktu semua roh tu diazab oleh alam tu. Azab tu. Tu. Habis. Tapi dia dengar bila orang gigit roh dia kubur apa dia dengar, dengar di alam barzak tu. Alam barzak. Tu dengar di alam barzak tu. Tapi alam tu duduk betul mana? Wallahu alam. Wallahu alam. Kita tak tahu apa tahu. Alam barzak tu. Sebab orang mati kan dia mati tak ada tanah di kubur ni. Tu pun kena siksa di alam barzak juga. Habis eh. Tapi ulama kata iktibar ghalib. Bila sebut kata alam kubur, ini ghalibnya orang mati boleh kubur. Sebab tu lah orang panggil alam kubur. Di kubur-kubur tu. Ha, deh. Diniamatkan dia dalam kubur dalam dalam alam barzak tu. Ha, kena duduk sini mak. Duduk sini. Malaikat duduk berjinak-jinak dengan roh. Padahal hancur bila. Bila gali-gali nampak tulis, korok. Tapi hok malaikat dok jadi mencernok, dok jadi gu, jadi teman dalam kubur tu roh ni. Ralik dok kecek. Buah, buah siapa? Kita ada buah-buah ni jadi ralik juga. Siapa baca roh? Buah. Ha, tiga roh subuh dah. Dok buah. Tidak. Ha, tu. sebab buah pun ralik. Maka malaikat mau dok tolong temai-temai dok buah kecek ralik. Dari kubur perempuan ahli syurga tu. Oh, leh. Oh, kuih gitu gini. Mulana tu. Oh, mana ni. Oh, lepas tu niat mak duduk dalam kata ni. Bawang syurga pun masuk dalam kubur sikit. Kamar-kamar dalam alam. So, sedap dah. Duduk buas apa? Ha, kiamat dah. Kiamat dah. Ha, pergi situ lalu. Tu. Tapi, hok kena siksa pun. Bila lah nak kiamat, bila lah nak kiamat, bila lah nak kiamat. Ha, tu nanti sama sentiasa minta nak pergi kiamat. Kau dah seksa oleh kubur tu. Seksa oleh alam barzak tu. Tu. Ha, tu dah. Ha, habis situ. Tu dalil situ. Yang musanah kata. Dan diazabkan dalam kubur. Maka apabila jadi zatnya. Zat Allah Ta'ala tu kam mutasin. Ha, jadi bilangan yang berhubung. Tulis betul jadi zatnya tu kam mutasin. Yakni. Apabila zat Allah bersusun. Bersusun daripada juzuk-juzuk. Itu maksud jadi kam. Kat tu maksudnya. Apabila jadi kam, jadi zatnya kam mutasi. Ini apabila zat Allah Ta'ala tu bersusun daripada juzuk-juzuk. Kalau lagu tu, maka tentu bahong. Tu. Maka tentu bahong. Maka tentulah bohong. Maka tentulah akal tidak terima sama sekali. Sebab apa tentu bohong tu? Kerana tentu nak ke tempat. Pulak dah. Apa ni? Kenapa dia tentu nak ke tempat ni? Sebab apa bolehkan siapa sini ni? Dia kata, seperti terdahulu sebut tu lah. Betul mana terdahulu sebut? Terdahulu sebut mana? Apa sini? Kerana maka bohong ni ke mana? Tentu bohong. Kerana tentu nak ke tempat. Kita tak payah lagi tu. Oh ni sini. Dia kata kalau zat Allah Ta'ala jadikan mutasin pada zat. Tentu bohong. Tentulah bohong. Kerana tentu nak ke tempat. Tulis. Tulis. Nak cari letik pula. Dia tak cari dah. Dia cari je buat buka back tu ya. Dia buat buka. Dia tak cari dah. Jaming ni saya tak cari mana dah. Mana tersebut. nak buka itu ya. Dia bukan nak cari sangat-sangat dah. Kalau masa ni. Tu. Kalau orang paling tengok dia buat buka gitu. tu. Maka tentu bohong kerana tentu hal. Tulis betul, tentu bohong. Yakni apabila zat Allah bersusun dua juzud, sekurang-kurangnya tentulah dinamakan jisim. Tentulah dinamakan jisim. Maka jisim itu ialah jirim. Ialah jirim. Dan berhajat kepada tempat. Bertempat. Maka bohong dan mustahil Allah Ta'ala itu berhajat kepada tempat seperti telah tersebut pada bicara wahdaniyat pada zat. Habis situ. Nampak tak? Mahalil mukhassin mana eh? Itu mahalil mukhassin tu qiyamuhu binafsi wadaniyat mukhasmi lere dulu tu nunur lagi dah. Tengok lah muka apa mukhasmi lere tu. Dan jika dia jirim, maka tentulah ke tempat. Dan jika tempat itu sama-sama kidam dengan Tuhan, maka jadi tidak ada yang kidam satu lagi yang lain daripada Tuhan. Tu perah dia bicara ada masalah jisim tu. Jangan lupa lah, jangan lupa. Itu kita nak tanda, tanda tu untuk nak mengingat lah. Mengingat gitu lah. Habis. Wallahu a'lam. Nah, tu habis situ. Tu jaga yang musanna kita. Habis. Soalan saya dah. Dan kena kita tahu pula, kata ada pada Tuhan itu sam'un. Samak, samak. Kita panggil samik. Padahal Arab tu kena samak. Tapi Melayu dia di samik. Samik, bahasa itu. Tak nak pakai samik itu. Kalau kalau mastad tu sam'un, sama'un, sama' lah kalau kita macam tu nak. Tu. Tapi tak kecek di samak, di samik. Di samik. Samok. Ada lah samok. Ada orang tua-tua dia cuman samok. Samok, basok. Orang tua-tua dia bila. Kalau tak, ya tak, ilmu hayat samok, basok. Samok. Ini sama pula. Kerana sama. Sam'un. Sam'un. Ini sifat. Basarun. Dan kena kita tahu. Jadi mesti kita tahu. Kita belajar hingga tahu pula. Dan bukan tahu saja. Dan pegang dalam hati kejap. Kata ada pada Tuhan itu. Ada pada Tuhan itu sam'un. Ada pada zat Tuhan itu sifat sam'un. Apa samak tu? Apa sam'un tu? Samak lah. Samak. Iaitu sam'un, sifat samak saat itu pendengar. Itu bahasa Melayu kita pendengar. Ini terjemah sifat tu. Terjemah sifat. Adapun mendengar, mendengar tu tak lho. Bukan sifat. Mendengar ni apa ni? Mendengar tak? Hah? Dengar. Dengar ni reti saja paham Amr Aktibari. Dengar. Yang adanya bukan dengar, yang adanya suara. Telinga. Sifat pendengar dalam anak telinga tu. Kita dengar dengan sebab sifat pendengar, bukan dengan telinga. Kalau dengar dengan telinga, orang tuli ada tak telinga? Ada. Tapi sebab apa tak dengar? Tak ada pendengar tu. Kalau ada sifat pendengar, walaupun tak ada telinga pun dia dengar. Kerak telinga, dapat lubang saja, dia dengar. Dia dengar. Tapi dengar tak jelas sangat lah. Sebab apa? Sebab dia, kalau taklah jadi ni, telinga apa semua tu membantukan pendengar dah. Suara yang mari. Telinga yang tapih. Telinga yang buka gini ni, untuk nak tapihkan suara tu. Angin yang mari sekali dengan angin. Bila suara yang mari dengan angin, dia akan tetapih dengan, tepih dengan telinga ni. Telinga nak tinok. Telinga nak buka gitu. Suara mari, pop-pop masuklah. Pop-pop masuklah. Cuba buat gini. Buat gini kurang dah dengar. Kurang dengar. Atau kerak lalu tak apa? Kerak lalu. Ha, cuba. Cuba kerak lalu. Akan kurang dengar dah. Suara je lalu gi. Ya kena buat gini pula baru dengar. Tu lagu tu. Hikmat Allah Ta'ala tu tengok. Dia telinga jadi gini. Tak ambil pergi gunung. Dia ada hikmat-hikmat dia tu. Semua tu. Dia sorong lepak. Lepas tu orang telinga apa situ sikit. Dia dengar cakap lah. Oh, jelas. Dia cakap sikit. Allah rukun. Ha, bila? Ha, ingat malak tu. Bila ada sifat pendengar, maka orang kita pun kecek sifat pendengar dah. Ada pendengar. Ah, orang tua-tua dulu pun sifat pendengar, pelihat. Ayolah tu, sifat tu. Terjemahan tu, sifat tu. Tapi bila mari jadi pekata tu, jadi kurang, tak pernah dengar sangat. Pekandak, pekuasa. Tapi orang dulu kecek dah, pelihat. Pada emik daripada lurah dulu juga. Kerana orang kita ada dah. Sebut, orang tua-tua kita pun sebut tu. Pelihat. Guna juga untuk ganti sifat. Pelihat. Sifat pelihat kita, pendengar kita. Tu. Yang ambil bupa tu bukan kata apa tak. Jadi ada tak orang tua dalik, orang tua-tua dulu kecek juga. Bukan semata-mata rekom ambil bupa tak. Ada dalik orang dulu-dulu kecek tu. Pendengar, apa cium, pe-pe-pe dah. Sifat. Tu sifat. Ha, lepas tu dia kata, iaitu pendengar, maka pasal inilah, maka sebab inilah, sebab ada sifat pendengar di zat inilah, dia Tuhan tu mendengar, mendengarlah, dia fikir cakap mendengar, ataupun dengar, tu pun ialah kan tu, dengar tak luk dah, bila ada sifat pendengar, dia pun dengar ataupun mendengar. Tu. Faham tak dah? Mendengar tu tak luk. Tu masdar. Mendengar. Mu dengar tak? Dengar. Ha, tu dengar. Ha, apa dah? Dengar apa? Mendengar akan apa? Ha, ini muta'alak. Muta'alak bagi sama tu. Mendengar akan apa-apa benda yang ada. Ha, tu muta'alak bagi sifat samak Tuhan. Wa kullu mawjudin anid lisam'i bih kazal basat idrakuhu inkilabih. Ambil benda sifat samak tu dengarkan kullu mawjudin. Tiap-tiap benda ada. Tiap benda ada. Tu. Habis. Nampak tu dah? Ha, kia-kia tu. Maka mendengar akan apa-apa benda yang ada. Tulis betul benda yang ada. Yakni tulis situ. Benda yang ada ialah perkara yang dapat yang sah, gitu. Perkara yang sah didapat dengan salah satu daripada pencederaan atau pacak indera yang lima. Pencederaan, kalau kita mau kita orang itu pencederaan tu lah, masih aja pacak indera yang lima. Sama ada perkara itu qadim, sama ada perkara itu qadim seperti zat Tuhan dan sifat-sifat ma'ani. Tulis boleh tak? Dan sifat-sifat ma'ani. Dan sama ada benda itu hadis seperti segala jirim dan arad. Seperti segala jirim dan arad. Habis itu. Tu maksud takluk. Inkisyapnya ilmu dan inkisyapnya sama. Nyata habis segala benda ada. Nyata segala benda ada. Semua benda, kalau benda tu benda yang dikatakan benda maujud, benda ada, Tuhan dengar semua. Dengar semua. Kita makhluk ni dengar apa? Dengar sekadar suara je. Dengar benda yang ada tapi benda tu kenapa suara je? Faham tak? Suara tu pun benda ada. Tapi telinga kita dan pendengar kita Allah Ta'ala khususkan dengan benda yang yang jenis yang ni bersuara ya. Benda tak bersuara tak dengar. Kita dengar tak buku ni? Dengar tak? Tak dengar zat buku tu. Adapun suara, ha, dengar suara. Suara tu dengar. Nampak tu dah. Rumah, di rumah dinding kita tak dengar. Kita dengar suara dia. Suara-suara ya. Aku guna suara. Suara tu pun syarat banyak kala pula. Suara jangan jauh sangat. Kalau jauh tak dengar juga. Suara jangan apa ni? Kalau dekat sangat mengai juga tak dengar. Dengar tapi tak reti. Gung. Tu. Ataupun jauh sangat tak dengar juga. Syarat banyak kala. Suara tu pula. Atau kekurangan. Sifat pendengar kita tu nampak yang ada tapi kekurangan lagi. Allah Ta'ala dengar semua. Hal tu pelik tu. Pelik kita tu pelik padahal wakil tak ada pelik pun. Wa kullama wujudin alil lisam ibih. Tu yang dengar. Hal tu dah. Mutu tu yang dengar. Suara mutu tu yang dengar. Mutu sendiri tu dengar. Bukan dengar sekadar suara tu. Mutu kita ni Tuhan dengar zat kita. Bukan suara kita saja. Zat pun Tuhan dengar. Karena benda ada, maksudnya benda yang wujud. Ha tu dah. Sehingga sifat pendengar sendiri tu Tuhan dengar. Sifat pendengar dia tu Tuhan dengar juga. Tengoklah kita. Sehingga mendengar tu mendengar akan sifat pendengarnya. Kenapa? Sifat pendengar tu maksudnya sifat ma'ani, sifat yang ada dirinya. Dizat. Nampak tak? Ha tu depan lagi musuh nak akan terer. Yang gaduh nguaklah. Ha tu. Habis. Habis. Cuba. Kalau tak kena jadi kata asal kata apa? Kata khusus. Ta'alak dia ni apa? Kedengaran. Ha. Kedengaran. Tak ada buat lagi dah. Ya tiga makna juga tu. Kita ngaji tu masa nak ngaji, guru kata kedengaran. Kedengaran atau benda yang Tuhan dengar. Tapi kedengaran kita tu benda yang bersuara saja ya, okey. Hok sing suara. Tapi kedengaran Allah Taala tiap-tiap benda yang wujud. Nah, Tengok as-sam'u wal basaru al muta'alliqat al muta'alliqatani bil mawjudat dalam umma rahim. Ha tu. Kullu mawjudin anil lis-sam'i bi. Ha tu. Maka sebut kata sam'un. Tiga makna. Ada dengan makna sifat atau makna ismi. Ha, ni hak kita bicara ni. Sifat artinya pendengar. Pendengar. Bila Tuhan ada pendengar, dengan sebab ada sifat pendengar tu lah dia mendengar. Ha, ni takluk. Ataupun dengan makna masdari. Nah, begitu. Dinamakan mendengar atau dengar. Tak apalah, dengar ataupun mendengar. Mendengar ke tak lah? Dengar tak ni doyak ni? Oh, tu dengar ni. Dengar. Lepas tu sama dengan makna muta'allaq ataupun mahassala bil masdar. So cari lagi kitab-kitab Arab lah. Orang Arab takkan sebut. Kerana ni petikai-petikai pada ibarat-ibarat ya. Ulama menghipung kita nampak je ni. Ulama Jawi pada emang kita long hipung weh. Pi nampak ke betul bagi ni kan. Mana dalil kata kalah bagi tu baik 4. Mana dalil kata kudrat bagi tu baik 3. Mana kipak lah nak sebut. Carilah kitab besar-besar pun lah. Wan kala wan kudratu lahu salasu laha salasu maani. Al makna al awwal al kudratu bimaknahu bimaknaha al ismi. Dia tak sebut. Dia tak sebut ni. Kerana Arab yang faham dah. Ya lurah dia dah. Kudrat ya retis di lapan ni bila masuk dalam Quranah ni kudrat dengan makna ismi. Kudrat dengan makna takluk. Ni kudrat dengan makna masdar. Nampak tu dah? Haa tu. Habis tu. Muta Allah. Dia kat batu. Maha salamin masdar. Tapi benda yang sebut-sebut ni ada sebut dalam kitab ulama dah ni. Maha salamin masdar ni dalam kitab luar-luar ada sebut makna ni. Masalah bin masdari. Ada seorang sifat kalam tu lagi dah. Haa tu. Ada seorang ustaz tu. Dia mengarang sifat kalam tu. Dia membatalkan kalam orang yang bagi 4. Lepas tu dia kata kita akhurah tu. Orang tu demoh beda. Gila pada syekh-syekh Arab tengok beda. Kata batal. Syekh Arab kata batal semua. Lepas tu waktu baik kata eh Syekh Nizar tu. Syekh Nizar kata waqadid salak tu. Allah Allah guna ni. Di atas wayambani ala haza. Kitab ni ni tak boleh bakar. Syekh Arab waktu takrit kata kitab aku tak boleh bakar. Ya ambil kata eh Syekh Arab tu. Tu mari wira tengok. Ha. Kalau dia ambil kata eh tu mari tengok, kita jawab katalah ana. Syekh tu dia menghukum atas zahir terjemah. Orang terjemah gi kepada bahasa Arab tu, ambil bakar terjemah gi kepada bahasa Arab untuk syekh tengok tu, terjemah lagu mana? Kalau terjemah tu bina atas iktirad, tentulah syekh akan membatalkan. Ni hati dia tu nak iktirad dah. Dan kitab tu bila iktirad dia terjemah gi kenapa dia? Padahal dia tak tahu kata maksud Tuhan Bakura tu nak ke mana. Bila tak tahu maksud dia terjemah tu dia, semua syekh akan batal lalu lah. Ha ni tak kena, gini gini gini. Lepas tu ambil natijah perkataan syekh tu main batal. Ada tu baru ni kata, oh, syekh Jamal pun batalkan juga Bakura. Syekh Ahmad Zahari pun batalkan juga Bakura. Kerana dia mau terjemah satu dah. Ha, syekh Jamal tengok. Kita tekel baru ni kata, ambil terjemah tu main tengok. Masa nak tengok tu terjemah, jangan ambil kata Syekh Yaman saja. Ambil kata terjemah tu mari tengok. Nak tengok, dia mahu terjemah lagu mana Syekh Yaman dengar. Orang Arab takkan faham bahasa kita. Berkata, kita tak apa pun nama kamu. Tapi bila kita kata berkata ni maknanya sifat. Kita nak terjemahkan sifat Tuhan dengan makna sifat Tun Wujudi ya Tun Qaimah Tun Bizati Ta'ala tu. Berkata ni terjemah daripada takluk kudrat dengan makna masdar itu. Ada tak Syekh? Kudrat dengan makna masdari dalam bahasa Arab. Tanya tengok. Dengan makna masdari itu ada tak? Semua akan aku kata ada. Kalau dia kata tak ada, tunjuk Hasyiah Amir tu. Wa iradatu yani bil makna al-ismi as-sabiq. Apa maksud? Wa waqad tustamalu bil makna al-masdari. Apa maksud? Tunjuk kita tengok. Kalau itu nyata situ kata Arab sendiri pun ada makna. Ni tu buat penyemua, kau boleh kecek. Dia mau panggil kecek, panggil mana tengok. Mari kita bicek, tu rumah semua bicek. Tak pergi. Oh ya tak, kita pakak. Pakak jepuk semua syekh oleh alam dunia ni. Syekh besar-besar oleh dunia ni. Mari betaikan sifat wakuk ni. Kita pakuk roh. Oh sedapnya. Kalau kira ni, dia mau terjemah lagi mana Wisha dengar tu. Wisha dengar tu. Nampak tu dah. Pada E pun bagi, pada E Mekah, pada E Mekah pun orang berguru juga Syekh Ali Maliki, Syekhul Masyayikh dari Mekah. Guru bagi pada E Mekah sendiri. Dalam masa di Mekah tu. Pada E Mekah sehingga kalau sekiranya segala Syekh di Mekah tu ada, kalau sekiranya ditanyakan masalah yang berkait dengan ilmu kalam atau imam suludi berkait akidah, semua syekh akan berhenti tak berkecek. Kalau pada imkoh dia ada, suruh dia jawab. Kalau kita bukan kata kita binatang tak asuk di atas guru, tapi dia tak nyata wakil lagu mana. Kena insop dulu sikit belum pada anak itu tu. Ini duk etirot semata. Kalau kita tanya mana dalil kata kalau bagi bepak, kita jawab kata kudrat tu ada apa mana? Irodak ada apa mana? Jawab hot dulu. Kalau tu naik aku. Masalah bin masdari. Bagi kita tahu ni tu ikut tanding mana tu lebih lagi lah. Lebih lagi, orang panggil lebih lagi. Di segi, orang panggil di segi itlak ni. Dia mahu lebih, dia mahu kebelah atau lagi. Dari segi tengok ibarat tu. Maha Salabin Masdad dengan makna kedengaran. Kedengaran. Mujur lah, dia mahu tolong terjemah we tengok untuk umbezo antara sifat dengan takluk. Kalau tak tolong terjemah lagu ni, kalau bukan sebab para yang tolong terjemah lagu ni, kita tak akan dapat bezo. Mana takluk, mana sifat. Kudrat arti berkat, kudrat arti kuasa. Ilmu arti tahu. Sama arti mendengar. Mendengar tu apa? Kalau kita berbicara ni sifat tun wujudiyah tun. Mendengar ni apa? Sifat ke? Kira dah. Kedengaran. Kita benda yang mendengar. Bukan apa? Masmu'at lah bang ni. Masmu'at ni. Kedengaran ni. Benda yang dengar. Benda yang didengarkan dia. Kalau Mesir ni je sana kalau Syekh Yaman. Lepas tu kalau dia kata engkau boleh kecek dengan Syekh Syekh Ibu dah. Oh pula dah. Dia nakal kalau Syekh Syekh besar-besar tu untuk membatalkan Bakul Amani. Kalau Syekh Syekh Ibu dah. Syekh Syekh kata tak ada makar. Oh pula dah. Tu dah. Soreh kalam Syekh Hok yang mensoreh kata kalam ada, kalam nafsi itu ada dua makna. Nafsi dengan makna sifat dan nafsi dengan makna kalimat nafsaniyah. Sore kata nafsi ada makna dalam kitab Syekh Muhammad Bakir Al-Muti'i. Angkaulun mufid gitu. Apa semua tu sore halu. Patu dia membatalkan juga Syekh Muhammad Bakir tu dalam kitab dia. Tung datuk tu. Macam kata tak boleh pakar, tak kena. Bakir. Oh, bila Pak Doe tak kena, Ayah D tu pun silap. Syekh Zul Qadid Maliki pun silap. Syekh Zul Qadid Mandili pun tak kena. Sebab dia ni saluran tulang aku ni. Dia ni duk jalan-jalan aliran sama aku ni. Lepas tu bila tiga orang tu membatal katik siapa ke Jalaluddin Ad-Dawani, Jalaluddin siapa kepada Syekh Muhammad Bakir sendiri, Mufti Riyad Mesir dulu ni. Masya Allah semua. Tengok lama tak habis pak kita ni. Maka pasal inilah dia mendengar akan apa-apa benda yang ada. Ngajak ada. Lepas tu musa naik tubik tafsir tubik lah ni. Muka kita dobit dah sana ni. Benda ada tu terbagi dua. Ada kalanya ada dengan cara kodim, zat Tuhan dan sifat maknanya. Ada dengan cara baru, iaitulah arad dan jirim. Jirim tu zat yang baru, arad tu sifat yang baru. Semua ni benda ada. Benda ada. Ya tu dah. Maka jika benda yang sedia adanya. Jika benda yang sedia adanya, benda ada pada sedia kala lagi dah. Sedia adanya. Faham tak? Jika benda yang sedia adanya, yakni benda yang adanya itu sedia kala lagi. Tu depan lagi tu seperti zatnya dan sifat-sifat ma'ani. Tu ya tafsir. Ya misal siap tu. Depan tu. Kalau benda tu sedia, benda tu ada disedia lagi, maka dia mendengar sedia kala lagi. Maka dia Tuhan tu mendengar dengan sifat pendengar tadi tu, mendengar akan perkara tu sedia kala lagi. Faham tak? Tuhan dengar zat dia bila? Dengar zat dia tu bila? Sedia kala. Dengarkan sifat kudrat dia bila? Dengar sifat iradat, ilmu, hayat, sama. Dengar sama kau akan sedia kala lagi dah. Siapa aku orang kalam? Saya dengar. Ha ni isyarat kepada takluk kala, takluk sama dan gizi kodim. Yo takluk. Takluk sama je tiga. Nampak dah? Tu. Depan lagi tak percaya tak cara datang jiri tu. Akan kita besar-besar lagi. Tinggi-tinggi lagi ni. Kamu dah pening dengan tanjizi tu pula. Apa tanjizi kodeng, tanjizi hadih. Kira semula lah. Tak apa lah. Tak kerti hot tu tak apa ni. Tu. Maka dia mendengar sedia kala lagi dah. Cuba misal juga benda ada pada sedia. Seperti zatnya, zat Tuhan. Maka Tuhan dengar pada sedia kala lagi akan zat dia. Dan sifat-sifat ma'ani bagi dia, bagi Tuhan sendiri. Muka sana kait tu. Sifat ma'ani bagi dia sendiri. Karena kalau sifat ma'ani bagi makhluk, itulah arad. Itu kait. Dan sifat-sifat ma'ani bagi dia, bagi zat Tuhan sendiri. Sifat ma'ani dia tu seperti sifat kudrat sapa kalam. Kita tahu padahal ma'ani banyak lagi lah. Idrak, ada tengok ulama kilah, takwin, apa semua banyak lagi. Tapi hok jadi itifak dan ulama ijmak atas tujuh sifat ni. Tu. Dan segala sifat-sifat ma'ani bagi dia sendiri. Tuhan mendengar kudrat. Tulis betul sifat ma'ani tu. Yakni sehingga sifat samaknya sendiri mendengar ia akan sifat samak itu. Mendengar ia akan sifat samak itu kerana termasuk ia dalam sifat-sifat ma'ani. Tu habis situ. Boleh dah? Perlu jaga situ. Ingat pula tu. Tuhan mendengar akan benda, benda yang, benda yang ada. Oh, itu benda Allah iktibari Tuhan dengar tak? Tuhan dengar tak Allah iktibari? Amrun iktibari Tuhan dengar tak? Sifat kidam Tuhan dengar tak? Sifat kidam. Sebab apa? Sebab kidam tu salbiah, benda yang uti je. Kata bila sebut kata sedia, tak baru. Uti je. Tak. Sifat kekal bakok Tuhan dengar tak? Sifat wahdaniyat Tuhan dengar tak? Sifat qiyamu binafsi. Ha, hok tu misal bagi amrul iktibari yang qadim, yang azali. Katakanlah. Ha, tu faham tak? Tuhan tak dengar hak tu. Tak dengar. Lemah Tuhan dengar tak? Tuhan tak ada kudarat. Tuhan dengar sifat kudarat tu. Lemah Tuhan dengar tak? Tak. Sebab apa? Tak ada. Lemah benda tak ada. Naknya benda yang ada ya Tuhan dengar. Kalau tak ada, nak dengar lagi mana benda tak ada. Faham tak dah? Ha, tu kalau nisbah kepada benda baru ni pula. Benda baru, amrul iktibari yang hadis yang baru ni. Bulat tu dengar tak bulat? Kepek, tinggi, rendah. Putih. Putih. Putih, dengar. Hitam. Mani. Sebab apa orang dengar? Dia ada wujud ni. Benda ada tu. Manis tu. Garang tu dengar tak? Manis dia. Makin manis dia. Masin dia. Dengar. Dengar. Dengar. Segala benda ada. Dengar. Kita ni yang berbanding dengan kita. Kita dengar benda yang bersuara lah. Hele. Busuk tu dengar. Tuhan nampak pula busuk tu. Sama wa kullu mawjudin ada di sam'i bih kazal basar. Sifat basar pun takluk sama juga dengan sifat sama. Dengar tu. Flat sikit ada. Tak jadi flat tengok lagi kita. Semua tu dengar benda ada. Asalkan benda ada tu Tuhan dengar. Kita flat kerana kita tak biasa dengar je. Maka tak biasa dengar. Bila baru nak dengar, dengar kata Tuhan dengar tu jadi pelak. Tak biasa dengar. Baru nak dengar, baru nak dengar kata Tuhan dengar jadi pelak. Tu nampak tu dah. Kenapa? Anit ini sakut oleh engkau. Ini takluk oleh engkau. Sakut oleh engkau. Kullama wujudin anit lisam'i. Yang ni anit kullama mawjudin lisam'i. Hendak sakut oleh engkau akan tiap-tiap benda ada tu kepada kepada samak. Kepada samak. Tu. Habis dah. Pecah cuming tu hari dengar tak? Ya. Eh. Pecah cuming tu hari dengar tak? Tak dengar. Yang dengarnya cuming dan suara dia ya. Pecah tak dengar, pecah tu reti je. Luruh wahnya tu yang dengar tak? Tak dengar. Yang dengarnya wahnya dan beruk. Lepas tu tu eh. Lepas tu suara yo. Gup. Geti yo kata luruh. Yang dengarnya suara tapi luruh tak ada. Geti yo kata luruh. Luruh tu tak dengar. Kita pun tak dengar luruh tu. Kita pun tak dengar luruh tu. Ni tak apa lah kita ni, kita dengar sekolah benda yang bersuara ya. Haa, kira tu. Benda tak ada tu. Pecah cuming tu, tak dengar. Kita dengar cuming, ping. Geti kata pecah. Pecah tu geti saja, tak ada. Kita tengok apa kucing. Haa, masih ni kucing. Kucing mana macam cuming kita pecah. Haa, tu dah. Haa, tu kira tu. Kira. Kalau orang ada pusing pulang kat mana pun kira lah. Ya, ingat sudah. Keadaan asal dah. Tiap-tiap benda mawujud. Dengar. Kalau benda tak mawujud, tak masuk dalam sifat. Tak takluk sifat sama. Kata tak dengar. Oh, tak dengar. Nak dengar lagi mana? Benda tak ada. Pelak weh. Benda tak ada orang nak dengar lagi mana? Pak Awal sudah resyat dah. Awan pun tak dengar lah, muka awan tak masuk dalam orang judi. Awan pun tak masuk orang judi. Tu yang dengar kudarat dia, tapi kau nuhu qadiran je tak dengar. Kerana geti ya kau nuhu qadiran, keadaan Tuhan yang berkuasa. Geti saja ya, maksud dalam awan, mengikut ulama Maturidi. Dan masuk dalam Amrul Itibari kalau mengikut Asyari, Asyairah ni. Habis-habis. Kira dah. Kira. Sakit tekok tu hari ni tak sakit tekok. Sakit tekok. Batuk tu hari ni nak batuk. Tak dengar batuk. Dengar suara tu, batuk tu geti ya. Musik. Oh ya, ni batuk. Batuk tu amrat etibari. Ya. Batu Amrul Itibari ya. Yang dengarnya suara tu. Pahal tak? Pahal gitu. Heh? Nampak dah? InsyaAllah leh. Kita pun kira habis lah masa dulu pun. Supaya lah. Pecah cuming Tuhan tak dengar. Hak Tuhan dengar tu diri cuba bunyi. Adapun pecah itu bukan benda ada. Hanya benda sungguh saja. Masa duk ngaji lagi dah. Gurau-gurau. Habis buka hari ni pun terlitah mari pun berat pula. Masalah pecah cermin tu. Kalau tak buka tu, tak terlitah nak wayak tu. Tak terlitah nak wayak. Habis itu. Dan sifat ma'ani bagi dia sendiri. Dan jika benda mungkin. Haa ni. Dan jika benda mungkin. Jika benda mungkin. Benda boleh ada, boleh tak ada. Haa tu dia. Benda mungkin. Masalah anak kita masa depan lagi benda mungkin tak? Mungkin, tapi ada lagi? Ada. Ada lagi, Tuhan dengar lagi? Dengar ada. Duk buta mana? Anak kita yang akan beranak masa esok, lusa. Atau akan beranak masa tahun lepas, kaya dua tahun lagi ni. Tuhan tahu sedia dah. Ilmu tu sudah tahu sedia kala lagi kata, anak akan beranak pada dua tahun lagi akan datang. Dan iradat pun sudah menentu dah di azali lagi bahawa dua lahak lagi akan datang itu akan dia buatkan anak tu mengikut apa yang ditahu pada azali. Kudrat tak buat lagi. Tak buat lagi. Kudrat nanti sampai masa. Tapi patut dah nak buat tapi tak buat lagi. Tak buat lagi. Nak buat tak? Boleh. Lepas tu Tuhan dengar tak pergi anak tu? Dengar dah. Dok lagi sebab tak dok lagi. Ha tu tengok yo ayat depan. Jika benda mungkin, lepas tu tubik dua. Benda mungkin ni benda yang sudah ada dan belum ada. Ya benda mungkin ya ada, boleh ada, boleh tak ada kan? Maka benda yang sebelum nak ada dan benda yang sudah ada. Maka jika benda mungkin keluar tubik dua perkara pula. Jika benda mungkin, maka belum timbul benda itu. Maka patut dan padan Tuhan bagi mendengarkan akan benda itu. patut dan padan saja, bukan mendengar sungguti lagi. Padan itu tidak padan. Padan ini apa? Patut padan. Sesuai. Tu. Ini kalau panggil isyarat kepada takluk suluhi. Suluh. Suluhi qadim. Tu. Dah, nanti nak nak sikit lagi. Tu habis. Habis itu dah. Maka patut padan. Patut padan itu tidak patut padan. Patut dan padan. Patut padan. Padan bagaimana? Cukup dah. Padai dah, padai dah. Eh, masa cukup dah, cukup dah, cukup dah. Hak tu tu padai kat tu. Ha, patut padan weh. Eh, tak padai dengan tu weh. Ha, tu tak berlagu dengan tu weh maksudnya. Eh, tak ada dengan tu weh. Tengok tu weh pakai baju. Pakai baju. Tak padai dengan tu weh. Tak padai kena aku potong bermolek dah. Maksud tak padai dengan tu weh tu. Mu tu weh sesok kena pakai baju. Tak tengok. Tak padan dengan tuai, maksudnya tak berlagu dengan tuai. Bukan tak padan dengan tak cukup gitu tak. Muka cukup dah muka potong molek. Dia kata, tak padan dengan aku cukup ni, aku potong cukup padan ni. Maksud tak padan ni, tak berlagu, tak sesuai dengan mu. Mu tu bukan orang yang mas mustawa nak pakai kan mahal-mahal. Herat tu dia padan eh. Padan dengan makna tu. Kecek kedah ada tak padan tu. Tu. Tak padan tuan ni. Tak padan dengan dia. Tu padan dia. Padan tu ya dua makna tu pula. Padan yang mana cukup. Padan dengan muka. Tu. Tu padan dengan muka tu. Ha yalah tu. Padan dengan dia. Padan dengan muka. Tu. Ini patut dan padan sesuai. Tu. Faham tak dah? Sesuai patut dan padan. Kata dah, ketik patut padan. Tu. Tu patut dan padan dah. Tuhan bagi mendengar akan benda itu. Patut saja. Bukan mendengar lagi. Karena anak tak ada lagi nak dengar lagu mana. Tak ada lagi. Tapi dah leha tak ada lagi pun, sifat kudrat tu sesuai dah. Dan patut dah untuk nak mendengar bila timbul masa depan lagi. Tu suluhi yang qadim. Tu. Patut padan Tuhan mendengar akan perkara benda itu. Tulis betul patut padan yakni. Betul patut padan tu yakni. Patut Tuhan mendengar pada masa azali lagi akan perkara itu. Muafakat dengan ilmunya pada azali. Muafakat dengan ilmunya pada masa azali. Habis itu dah. Habis. Habis cakap tu. Mendengarkan benda itu. Habis cakap tu dah. Patut pada mendengar. Hari ini saya kepada suluhi, suluhi qadim. Patut bila anak kita timur dan ada mari masa depan. Dan apabila timbul, jadi timbul perkara mungkin itu, bila timbul perkara mungkin tu, anak kita ke masa depan tua lagi, pada masa begia-begia, tempat begia-begia, apabila timbul, apabila ada, apabila zahir perkara mungkin tu, maka selalulah dia Tuhan tu mendengar. Mendengar dengan sifat pendengar tu lah. Mendengar, jadi akan perkara tu. Tu akan perkara tu. Kenapa tak? Jadi di kalau kira semua tiga takluk lah dalam sifat samak ni. Ada tanjizi qadim, ada suluhi qadim, ada tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Apa? Tadi. Tu. Itu dalih. Kita nak naik sikit dulu masa suluhi ke apa tu. Wasa sambil ledah wayak lalu. Ni. Sebenarnya tak cukup dengan kitab ni wa asah je. Asah je. Dan mau nak bu mozak di kia tu. Kalau cari alat suku lah. nak buat tapak, nak buat tiye je, diri tiye. Tak sebi dia butuh je. Terus butuh macam eh, cuma nak bertambah lagi, nak tepek mozek apa di tiye tu. Hak tu kena ngaji tinggi-tinggi. Tak apa besar-besar lagi lah. Ayat utah benar pada kali. Okay. Ayat utah benar pada sebut dah gamar. Oh, ayat utah benda tu lah ayat dah. Ayat utah benda tu lah ayat dah. Ada sebut yang mulut tak tahu apa. Sebut di mulut. Dah kena kali sebut tu recording ke apa. Kali tu tak urai. Oh, gitu. Oh, tu nak ayat juga lah sini. Ayat utah benda. Jadi gini. Ibarat takluk ni, ni takluk ni iktibar, iktibar sakut dengan muta'allaq. Iktibar apa nama? Iktibar takluk. Takluk iktibar sifat. Ya takluk ya banyak. Takluk iktibar iktibar sifat, takluk iktibar muta'allaq dan sebagainya. Kalau aktibah sebab itu baik inkisah, itu baik taksir, apa semua. Kalau aktibah aktibah muta'alak. Kalau aktibah muta'alak yang dia panggil taksir, taksir, inkisah, dilalah. Ha, itu pergi kepada takluk ke tu. Tapi makna takluk, kalau aktibah di segi, aktibah pandai kepada muta'alak. Adapun takluk, kalau aktibah kepada sifat, dia ada takluk, suluhi. Ha, yang gigi kot ni. Padahal mana takluk belakang tu. Ha tu. Istilah kita dengar namanya suluhi qadim. Suluhi qadim. Tanggizi qadim. Oh, oh selalu dengar. Kala ni. Tanggizi hadis. Tiga ni ke? Tiga ni ke? Tak ada. Tak ada dah. Apa suluhi? Suluh-suluh ni patut padan ni, patut pada padan ni. Song. Berarti tak song. Tak ada yang song patut. Song patut, song patut tu, song tu. Bukan song, song. Bukan kat song, song. Bukan mek song, song. Song saja. Ini takluk pada sifat. Mana? Ha, aktiba, aktiba sifat. Sifat. Tilik di sifat. Tilik di sifat. Jangan tilik kepada muta'alak. Kalau tilik muta'alak, ya ya ya pergi ke taksi. Kalau kudrat, ya taksid. Kalau tiba pada mungkin ke, ya taksid. Ya namanya tu. Kedak je. Ilmu bila suluh kepada segala maklumat inkisyaf nyato. Yang kau panggil ternyata. Kedak. Kalam bila cakap tu kecek tu baik. Benda cakap apa tu panggil dilalah. Tunjuk ke. Atau tak ada dilalah. Waktu iktibar muta'allaq ni. Nama takluk lah kau, tapi bila pandai di segi ni, aku panggil ni. Bila pandai kembali kepada sifat, aku panggil kok rupa ni. Itu dah. Takluk. Ha, tu. Suluhi. Suluhi. Suluh maknanya patuk. Tadi panggil song patuk. Kok pedang tak panggil song pasal? Tak ada song. Apa song? Sesuai. Sesuai. Tak song. Oh, tak song leh. Tak sesuai mu. Sesuai. Song leh. Tak gamok lah song. Mai mok song. Mai mok song. Suluhi qadim. Suluhi maknanya patut sesuai. Patuk padan ataupun sesuai. Sesuai. Sesuai ya. Bukesuai ke tak? Sesuai. Ah tu. Kodim dengan mana sedia kalau lagi? Sedia kalau. Nah. Yang sedia kalau. Maka bila hipon 25 tu suluh ikut dia dengan mana ya? Patuk dan sesuai pada sedia kalau lagi. Patut dan sesuai pada sedia lagi. Diazali lagi. Bersesuai dah. Dan song dah. Dan patuk dah. Tu. Nampak? Satu lagi. Tangjiz qadim. Tangjiz dengan makna melulus. Tangjiz. Lulu. Kajak dalam lulus. Maka kita lulu lah, lulu. Lulu, kita lulus. Apa lulu? Lepah. Lepah tu juga lama lah, lepah. Ui, kereta. Kamu tak naik kereta saat ni? Ah, lepah dah kereta. Tak panggil lulu dah kereta tu. Eh? Berarti lepas ni itiman pula. Kalau peksa lulu, ha, peksa lepas, ha, tak apalah. Ni kita pergi kia di peksa kali. Lulu, nak tinjau lulu kan, ini lepas. Ha, tu. Eh. Ha, kita pegoh hiye. Pegoh hiye. Ini wasa nak lepas. Tak sebuah lego. Lulus pun, habis kan. Bukan melulu, kok tu lepas juga. Itu nak terjemah kalau lepas tu kira dulu lah. Lulus. Apa lulu? Apa lulu kata kita eh? Lulu. Lulu. Lulu. Boleh. Lulu kan? Lulu dan? Beres. Enak? Okey. Beres. Beres nak lulu lagi beres. Okay, jadi tak? Jadi, habar. Tak buat lagi? Tak buat lagi kan? Kadang-kadang bereh buat dah. Tapi buat lagi? Bereh. Jadi buat dah. Kadang-kadang bereh tu janji je, tak buat lagi. Jadi tak? Bereh. Bereh. Tak buat lagi? Ada juga gitu tak? Anda tu kalau bereh tu. Tak boleh. Siap, nak siap pun dah. Siap. Bagaimana siap? Lulu ni samret. Luang. Hebat dah. Greg kan? Greg kan? Ya. Ada dia taruh dia situ lah. Itu luang samret, luang lah. Luang ni dah berjaya. Bukan maksud berjaya apa sangat. Jadi Lulu. Lulu. Lulus. Kodim ni sedia. Yang ni sudah lulus. Tidak sedia lagi dah. Sudah lulus perkara tu pada sedia kalau lagi. Tu orang panggil tanggiri Kodim. Sudut lulu perkara tu pada sedia kalau lagi. Ha, dua. Faham lah, faham sini kali ni. Tak kena duk faham banyak lah, mula-mula. Eh? Yang ketiga, tangjizi. Tangjizi saat ni, lulu juga. Lulu. Hadis ni apa? Yang baru, lulus baru. Yang ni baru lulus. Ketika baru lulu. Baru nak lulu eh? Terima lulus. Terima lulus, tak lulus lagi. Terima apa baru? Saya nak terima lulus. Terima lulus macam mana? Terima lulus, jadi terima. Bagaimana? Lulu terima sedia. Terima. Terima lulu tak lulu lagi? Lulus dengan berkat dan terima. Orang orang terima, terima sedia. Saya tu terima baru, terima sedia lagi. Hai terima pun tak saya lagi dulu. Misalnya kalau dulu sedia kita kata ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan, sudah lulu tahu dah sedia. Tahu sedia lagi dah. Ini sudah melulus dah, lulu dah mengetahui itu pada sedia lagi. Bukan terima pada sedia. Siap. Siap. Siap sedia. Siap sedia. Siap sedia berkorban. Susah. Susah kalau. Tapi tu bahasa kita sunyi susah. Harap tak apa tapi orang alih bahasa mari tu. Ulama tolong alih bahasa tu mujur orang. Tak apa lulu bahaya kata lulu betul dia mukio. Semula. Kalau kio lapar tu dah masuk. Kalau kita omek gila mana lepas itiman gigo lah orang akan bahaya kot lah banyak pula. Susah pula ada dan mun pahai kot lah. Oi kampung ni tak kira yang dikira tu oh ya ya. Ada tu. Pahai dah. Ya no. Terlaksana dia kali. Terlaksana. Ada sedia kala lagi dah. Kalau terlaksana. Satu. Satu. Laksamana tu. Satu. Piramli tu. Hang tua hang jebak hang kasturi tu tu. Tolak sama no. Ena? Ha, tak apa terlaksana. Cuma terlaksana sendiri dah. Kalau terlaksana ia bekal pada melaksana. Itu dia. Terlaksana. Tapi lulu. Lulus. Bukan melulus. Tapi terlulus. Lulu. Siapa melulu? Lepas tu bila melulu. Bila terlulu. Berarti kena ada yang melulus. Terlaksana ada yang melaksana. Bila terlaksana perkara tu. Kira orang usah tak sedap lagi kau dulu. Tapi terlaksana tu. Tapi rasa nak nak sekaligus tu rasa nak pot nak itu dah tu. Tersiap sedia ni. Siap sedia ni kan. Bersiap. Sudah siap. Sudah siap pada sedia lagi. Sudah siap pun yang ni lagi siap lagi. Nampak tak? Susah tak siap tu. Ya siap tu dia dua pula tu makna. Perisan siap. Siap lah. Ha, kan jadi hadir lepas tu lulu baru. Hadir. Aku ambil nak buah ni dulu. Pasal ni bahaya lah tu. Bahaya lah lulu yang baru. Ini baru nak lulu. Baru lulus benda tu. Ha, tu. Maka kudarat, kalau pandang kepada sifat kudarat, ya dua. Leh, ada dua. Ada suluhi kadim. Kalau panggil takluk kudarat, suluhi kadim. Ada takluk kudarat, tanjizi. Hadis. Hera. Apa suluhi qadim? Patut dan sesuai pada sedia lagi Tuhan nak buat. Tuhan buat. Anak kita pada masa 2 tahun lagi itu. Tuhan buat lagi? Tak buat lagi. Tapi sifat kudrat dia sesuai dan patut pada sedia lagi untuk membuat. Itu suluhi qadim. Hera. Kalau gitu, takluk suluhi qadim ni orang panggil takluk majaz saja, bukan takluk sunguti lagi. Kerana tak ada buat lagi. Takluk-takluk ni buat. Tahirah, takluk-takluk ni buat. Tiba-tiba patok dan sesuai ya untuk nak buat, berarti tak buat lagi. Maka ulama kata ni takluk majazi. Yang menjadi takluk hakikinya takluk tajizi hadis. Tahirah, tahirah kita tajizi hadis. Pening tak tu? Tak apa dah. Nampak tu dah. Ha, suluhi qadim maksudnya sesuai dan patut pada sedia kala lagi Allah Ta'ala membuat, mengeja, menimbul, menzahir, mengada, meniada. Herak ha, tu. Bila anak kita main 2 tahun lagi akan datang, siapa 2 tahun dah? Pada hari itu, masa tu, tempat tu, begian-begian-begian, Allah Ta'ala pun buat mengikut apa yang ditahu pada azali dan ditentu pada azali. Maka Tuhan pun baru buat. Oh, kalau itu baru luluh. Baru buat. Nanti maksudnya itu. Baru luluh membuat tu. Baru luluh mengada tu. Itu dia katakan takluk kudarat tangizi hadis. Nah, itu dah. Ini iktibar. Di kembali bersifat tilik di diri sifat ni. Kalau tilik di benda pun tak alak dia, jadi taksir. Kejarak taksir, dia panggil takluk taksir. Boleh eh? Ini nak bahagi kot tinggi-tinggi lah ni, kitab ni. Irodak suka kejarak. Ano? Takluk ya. Ha, ni kejarak. Lepas tu irodak. Ada satu ya. Apa? Tangizi Qadim. Tangizi Qadim. Apa tangizi? Lulu sedia lagi dah. Yakni sifat iradat sudah luluh menentu pada sedia kala lagi. Menentu Allah Ta'ala tu sudah terluluh, luluh pada sedia lagi dah. Nampak tak? Haning lah orang panggil qadha. Qadha Allah Ta'ala. Takluk, ibarat daripada takluk iradat tanjiri qadim. Apa semua melalui penentuan Tuhan. Tuhan menentu pada sedia kala lagi dah. Menentu pada sedia kala, sudah lulu dah penentuan Tuhan tu. Disedia lagi. Jadi katakan tang jadi bukan tau, oh patut nak menentu pada tu. Tak menentu, tak nak patut dah. Tak mesti patut, tak mesti sesuai dah. Orang panggil lulu dah. Lulu dah penentuan tu, menentu tu sudah lulu dah. Herak tu dah. Tu dia. Ini berlaku atas kau. Ada setengah kau lagi dah tu. Ada lagi juga. Apa nama? Tangizi hadis. Tangizi kau ada tangizi hadis. Tengok kau ulama kata ada juga tangizi hadis. Maksudnya apa? Bila Tuhan menentu di sedia lagi. Lepas tu, bila nak buat masa buat tu menentu pula. Untuk nak buat. Menentu tu baru menentu. Yang ada setengah tadi tu. Faham tak? Menentu di azali lagi nak buat akan zahid pada esok hari. Bila sampai esok, idrak tu menentu, baru menentu nak buat esok pula. Ini menentu nak buat pada hal itu. Anda tengok ulama kata, menentu pula satu lagi. Abangnya tanjizi hadis. Tapi hal tu tak apalah, maka satu yang cukup lah. Irodak ilmu. Ilmu. Suluh hebatnya. Ini hebatnya. Ini hebatnya. Kau mana? Cuba kira ilmu ha? Gana? Dia nak pening kan? Nak pening kan? Satu. Patut nak tahu. Patut nak tahu. Pada sedia lagi. Lepas tu Kau tak duduk apa tu? Hak iradat sana tu dah. Hak iradat tu ya sebenarnya ada dua ya. Iradat. Iradat tu ya dua tapi kilah siapa. Kata so tu. Kata so. Suluhi kodim. Tanggizi kodim. Suluhi kodim. Patut Tuhan menentu pada sedia kala lagi. Dan sudah menentu pada selia dah. Oh, anak-anak. Itu dia kilah orang lain. Masa mari tak sedap dia. Jadi iradat tu dia dua. Suluhi kodim, tanggizi kodim. Itu iradat tu. Dia tukar tu. Satu lagi, satu tukar. Suluhi kodim, tanggizi kodim. Satu lagi, suluhi kodim. Dia tukar dengan ilmu tu. Suluhi kodim dan tanggizi kodim. Patut pada sedia lagi Allah Ta'ala menentu. Bila ada sifat iradat, pada sedia kalau lagi, patut dan sesuai disedia untuk menentukan benda. Dan menentu lagi, menentu pun siap sedia. Siap sedia lah. Menentu pun sudah luluh dah pada sedia kala. Jadi siap sedia tu lah. Terlaksana lah penentuan tu pada azali lagi. Itu dah. Pakai diri dulu. Tengok balik tu. Tu, lepas tu masa Allah ilmu-ilmu ni satu yang hamil. Tanggizi kodim fakat. Tanggizi kalau ilmu, tanggizi kodim ya. Ilmu, tanggizi kodim. Apa tanggizi kodim? Tuhan tahu pada sedia lagi. Sudah luluh pengetahuan dia pada sedia kala lagi. Tapi, tahu. Tahu hak mana? Hak wajibat, hak mustahilat, hak jaizah. Tuhan tahu sedia lagi. Nampak tu dah? Bukan baru tahu. Kalau bukan, kalau baru tahu, terdulu jahil. Sebab tu dia tak ada hadis, tanggiri hadis tak. Kalau tanggiri hadis baru nak tahu. Baru nak tahu tu jadi dulu jahil lah. Ni sudah tahu di azali yang dia. Nampak tu dah? Taklok ilmu yang panggil di kodem ni. Jadi yang mengetahui akan sekalian benda. Habis kita. Lepas tu hayat tidak takluk. Maka bila tak takluk, tak kena kecek lah. Hayat tu tak takluk. Tak nak suluhi, patut sedia Tuhan nak hidup. Patut lah sedia kalau Tuhan nak hidup. Dan baru, dan siap sedia. Dan lulu dah hidup tu. Lulu dah hidup. Pada sedia kalau lagi dah. Tak kena nak kira dah sebab dia tak takluk. Bila tak takluk, tak nak kecek dah takluk pun. Tak ada kecek dah takluk lah. Lepas tu samak ni, samak ni ada ni. Oh ni. Oh kita nak ngaji ni. Samak ada tiga. Lebih tiga. Sam'un dia tiga. Satunya tanggizi, tanggizi kodim. Kalau benda tu kena kepada benda yang kodim. Benda ada tapi ada yang kodim. Heraklah. Benda yang mawujud yang kodim. Apa mawujud yang qadim? Zat dia dan sifat ma'ani tadi. Zatan sifat ma'an itu benda yang ada yang qadim lagi. Tuhan dengar, Tuhan tahu, dengar bila lah? Sedia lah. Berarti sudah luluh. Luluh mendengar tu pada sedia dah akan segala perkara yang qadim ni. Bukan baru nak mendengar benda qadim tu dah. Itu dah. Ha tu, nisbah kepada benda ada yang qadim, takluk tanjiri qadim. Bila nisbah kepada benda mungkin pula, tu baik dua. Kalau benda mungkin tu tak ada lagi, anak kita 2 tahun lagi nak ada, tak ada lagi, masa tu sifat sama patut nak mendengar. Ada sedia kalau lagi untuk nak mendengar anak kita 2 tahun lagi akan datang tu, patut dan sesuai untuk nak dengar. Jadi suluhi, suluhi qadim, suluhi qadim. Lepas tu bila budak tu, Zaid tu ada esok, esok hari siapa masuk esok, Zaid ada, selalu dah dengar. Baru dia dengar pada masa esok ke tu. Jadi, tanggiri. Ha? Pending lagi. Tanggiri, hadis. Maka dua perkara ni ni, kira benda mungkin ni. Hak ni kira benda kodin. Ha, sebab tu lah ayat tubik 3. Jika benda tu tu benda yang qadim, seperti zat dan sifat, Tuhan mendengar sedia kala lagi. Dan jika perkara tu, benda mungkin tu belum timbul, maka misalnya isyaratlah kita dia dah. Tapi dia tak boleh kita sedar yang kata apa benda. Dia tak sebut kata tanggizi, tak tanggizi. Dia cakap dengan cara kapung-kapung dia tu untuk isyarat kepada benda tu dah. Hak tu atas ilmu kita untuk nak kaji lah. Boleh. Ha tu, hak lain tak saya sebut lagi lah. Ha tu tak ngaji lagi. Mana? Mana masdari apa? Ha jadi mengetahui ni kira takluk, takluk, takluk tu masdar adalah. Tapi takluk tu bila dibanding kepada sifat, takluk, tapi bila dipandang kepada sifat, jangan pandang kepada muta'alak. Faham tak? Mana? Qabdah, hak tu tengok ulama kata ada qabdah lagi. Qabdah lagi, hak tu masuk dalam kudrat tu. Kudrat, qabdah ni masuk dalam qabdah tu pun. Ha tu ada setengah ulama kata lagi lah, ada qabdah. Kalau kian kiderak tu tapi qabdah tu pun dia terlepas daripada masuk dari tanggizi, tanggizi hadis tu juga baru selesai. Kalau kia hakikat dia masuk dari tanggizi hadis tu, hadak tu dah nak ada qabdah setelah buat benda dah. Orang tak panggil qabdah lagi lah, tak buat benda. Ha tu bila buat Zaid dah. Ha tu barulah baru lulu kudarak. Bila baru lulu kudarak, lepas tu ada zat tu mengekalkan ada zat tu panggil qabdah. Mengekalkan ada zat tu pun kalau kira tak lari pada tanggiri hadis dia juga. Dah. Tak lepas dah dua tu qabdah pun. Kira hakikatnya. Ha habis itu. Allahu akbar. Banyaklah. Banyak lebar dah ni. Maka ha tu sekali-sekali lagi, jika benda yang sedia adanya seperti zat dan sifat mani, maka dia mendengar sedia kala lagi. Ha tu mendengar sedia kala tu isyarat kepada takluk sama tanggizi qadim. Ha tu. Dan jika benda mungkin, maka tu tafsir tu baik. Ha, maka belum timbul benda itu, maka patut dan padan Tuhan bagi mendengar akan benda itu. Patut dan padan, jadi sesuai untuk nak mendengar benda tu. Ha, ini isyarat kepada takluk sama suluhi qadim. Eh? Dan apabila timbul perkara mungkin tu, maka selalulah dia Tuhan tu mendengar dengarkan perkara tu. Hal isyarat kepada takluk sama tangkizi hadis. Ha tu tiga tu dah. Allah. Khabar-khabar star dah. Masuk oi. Ha tu pecaman kita lah. Nampak pula dah. Allah. Ha esok mari masuk kudrat ni, masuk kalam. Nah. Habis kat tu dulu, kemudian kata dan pecaman kita kata ada sama pada Tuhan itu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u kulli la yashaa wa 'amalin la yufa'u wa ilayhi tuja'u nas'aluka 'ulumal nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seorang itu melakukan kejahatan, kemudian dia kata Allah sudah tetap dari azali lagi. Ha? Allah sudah tetap di azali lagi. Bagaimana nak jawab? Dia tu melakukan kejahatan, kemudian dia kata, ya dia kata ni, dia kata ni, gue yang kata sorang ni, kata tu depan kita ni. Oh sat ni, seorang itu melakukan kejahatan, berarti kerja sorang dia boleh jadi ataupun kerja depan kita. Nah, kita itimak tu. Seorang tu melakukan kejahatan di hadapan kita. Patut kelepas pada tu kita kata, "Gana membuat tu?" Yalah tak? Gana sebab apa engkau buat gitu? Gana membuat gitu. Maka kemudian dia kata, "Oh Allah sudah tetap dari azali lagi." Nah, nak ikut tu dah nampak dah. Tuhan tetap di azali dah. Aku suruh aku ni minum arak. Lepas tu bagaimana kau kita nak jawab dia? Nak jawab lagu mana? Nak jawab lagu mana? Tuhan memang tak azali lagi dah. Jawab lagu mana tu? Dia kata Tuhan ni sudah tetap di azali lagi dah. Betul. Cakap pe dia tu betul dah. Tuhan menetap di azali lagi. Tapi dia dua iktibar. Pe tu dah. Kita kena redha dengan maksiat. Iktibar itu penentuan Tuhan di azali. Tak lewat pertikai dah. Nak buat tekan tak leh. Dengan penentuan tu Tuhan menentu dah. Iktibar apabila dia tu jadi penentuan Tuhan. Tapi tak boleh kita redha dengan maksiat tu iktibar Tuhan tak redha. Kerana iradat dengan redha yang lain. Faham tak? Suruh redha kandak tak sama tu. Tak sama tu. Tiap-tiap perkara yang Tuhan kandak ada benda yang baik dan benda jahat. Bila sebut kata kandak tu, Tuhan kandak ada perkara kandak yang baik dan kandak yang jahat. Tapi yang Tuhan redha, redha hanya yang baik. Tak redha yang jahat. Dan yang Tuhan suruh, Tuhan suruh hanya perkara yang baik. Tak suruh benda jahat. Faham tu dah. Maka tiap-tiap yang dia suruh itu, ia redha. Tiap-tiap yang redha itu ia suruh. Tapi bukan tiap-tiap yang khandak itu ia redha dan ia suruh. Faham tak tu dah? Tuhai khandak nak Abu Jahal tu kufur. Tuhai khandak Abu Jahal kufur. bila tu yang kandap Abu Jahal kufur, hak tu kandap tu hai wi kufur Abu Jahal. Tapi ada kau kufur itu tu hai redha? Tak redha dengan kufur tu dan tu hai tak suruh dengan kufur. Faham tak? Iman Abu Bakar tu hai kandap tak? Iman Abu Jahal tu hai kandap tak? Tak kandap. Tapi iman tu hai redha tak? Redha dan tu hai suruh dengan beriman. Iman Abu Bakar Allah Ta'ala kandak tak? Kandak iman Abu Bakar. Suruh dia dengan iman. Suruh dan reda dengan iman tu. Kufur Abu Bakar tu yang kandak tak? Tak kandak kufur. Tu yang suruh tak? Suruh dengan iman. Tu yang reda tak? Tu yang kandak dengan kufur tu kandak tak? Tak kandak dengan kufur. Dan tak suruh dan tak reda. Iman Fir'aun. Iman Fir'aun tu hai suruh tak? Suruh. Tu hai reda tak? Reda dengan iman. Tapi tu hai tak khan? Khan tak? Wa kudratun iradatun wa ghayarat. Wa ghayarat amran wa ilman wa rida. Tu dia. Tak sama tu. Tak sama. Maka kalau dia kata tu dah Tuhan suruh, Tuhan menentu di azali lagi, suruh aku buat. Suruh aku buat benda tu. Ha, apa tu? Kita ni dia tanya ni, tanya lek kita nak jawab dia lagu mana? Bukan masalah kita redha dengan tak redha tu. Hak tu hak hati kita kira. Hati kira. Payah nak jawab lagu tu lagi tu tak? Dia dia kerah dah tu abang ni. Ha, ya tu orang kerahkan dah tu. Dia kata, Tuhan tu azali lagi dah. Aku ni. Ha, dia tak herah dah tu kalau kita nak jawab tu. Nak jawab dengan bentuk ilmiah pun. Ha, dia tak herah dah tu. Lain pada etikot saat ni tu dah. Etikot tu dia dua etibah. Kita kena redha bila dia kata gitu. Ha, Tuhan menentu dah azali. Tapi dari segi Allah Ta'ala tak redha dan suruh tu, kita tak redha dengan maksiat perbuatan maksiat tu. Kerana redha dengan maksiat jadi jadi maksiat. Ha, sebab tu. Kerana kata kerana. Tu kan jawab gimana? Jawab kata kerana. Ikut mu. Tuhan menentu di azali lagi kata mu tu minum arak. Ha, betul. Tapi mengtahu kedok kata kalau jawab kena nak pergi mati dah dah. Mati dah. Lepas tu tapai stay apa? Tapai. Meng tapai kau apa? Tuhan menentu di azali dah suruh aku tapai. Cenai pula. Tapai sepak stay. Tuhan pun menentu azali dah. So aku tu tapa kamu. Lepas tu dia kata, hai Tuhan menentu pun Tuhan tak nak suruh mu tapa aku. Lepas kita pun jawab kali, Tuhan menentu pun Tuhan tak suruh mu minum arak tu. Habis itu. Ada lah tu, dah. Apa mu? Gocoh ni, gocoh. Gocoh. Boleh ribu lah. Tu. Lepas tu kita tak. Ha gitu lah dua. Bawa untuk nak we orang panggil yang ya ya degil dah tu ya jawab itu tu. Biar degil tu kena jawab rupa degil tu. Ha, untuk nak we hasil benda dah tu ilmiah dah kalau kita kira. Tu. Ya mari ilmiah boleh kata. Semua pun suruh yang menentu suruh mu tak apa aku tapi tu tak nak suruh mu tak apa. Tu tak redha perbuatan tapamu tu. Ha kena dia kata tu, kena pula. Bagi tak ambil jawab pai tu, jawab pula dia. Kata, ha begitulah juga Allah Taala menentu suruh meminum arak. Allah Taala menentukan supaya meminum arak, tapi Tuhan tak nak suruh meminum dan Tuhan tak redha dengan minumanmu itu. Ha tu. Ha duduk dia jugaklah tu. Padah. Tu. Tapi tu tapa semua kedok. Kata pula kata jahat mu deh. Jahat. mengata aku apa? Tuhan menentu dah. Eh Tuhan pun kan menentu di azali ya, suruh aku atamu. Suruh kata ke orangmu. Jawab juga kena gigi sampai tu lah. Tu. Jawab lagu mana? Lepas tu bagaimana kau yang dikatakan ahli kasyaf? Maha tu. Lepas tu mengetah apa tu? Mengetahui dengan pandangan mata hati mereka mengetahui apa tu isi hati kita atau akal kita fikiran tu. Bagaimana kau yang dikata ke ahli kasyaf? Satu, Datul Ta'ala tu. Lepas tu mengetahui bagaimana kau yang dikata ke ahli kasyaf mengetahui dengan pandangan mata hati. Mereka mengetahui isi hati kita atau akan fikiran kita. Soalan lagu ni ni, dia kata bagaimana kau boleh kita kata sebab apa kau dikata, sebab apa kau kata ahli kasyaf itu mengetahui dengan pandangan mata hati, mengetahui dengan pandangan mata hati. Boleh tu? Mengetahui dengan pandangan mata hati. Ya noknya sifat ilmu ni. Sifat ilmu. Tapi tahu. Tahu dengan pandangan mata hati. Kok tu. Kata kita dah. Dengan pandangan mata hati. Mereka mengetahui isi hati kita ke atau fikiran kita? Tu. Ya bila sebut atau mengetahui, ia tak lepas dari sifat ilmu tu. Sifat ilmu. Maka bila sebut tentang sifat ilmu, ilmu kita, ilmu kita tu tak lepas daripada dua cara tu. Satu ialah cara melalui usaha kita mengaji. Dan yang keduanya ilmu yang diberi oleh Allah Taala terus-menerus dengan tidak ada melalui usaha. Maka kasyaf ni termasuklah ilmu yang diberi dengan cara terus. Terus. Tapi kasyaf ni ya pergi kepada ya ialah kasyaf dengan cara melihat. Memang kasyap dengan cara mengetahui. Ada mengetahui, ia tak nampak tapi ia tahu. Allah Ta'ala tahu teruh. Ialah agak tu. Kalau kasyap dengan cara melihat, ia hak tu masuk dalam takluk sifat basar. Tak berkait dengan takluk sifat ilmu. Tak kait dengan sifat ilmu. Kalau kasyap dengan cara mendengar, ia tengah teruh, ia dengar azab kubur. Hak tu takluk sifat sama. Tapi hak ni mengetahui dengan pandangan mata hati ni, sifat ilmu dia tu, sifat ilmu dia tu heavy tahu terus kepada dia. Kata orang ini fikir lagu mana dia ni, hati lagu mana dok fikir lagu mana. Lepas tu dia kata kan, mereka mengetahui isi hati kita ke atau fikiran kita. Tu dia tak kira. Pikiran kita ni tak beza lagi antara isi hati dengan pikiran tu. Isi hati maksud isi hati lagu mana? Isi hati kita tu, kita maksud dengan isi hati, isi hati hok hissi ni ke? Isi hati hok maknawi. Munggu hati tu ya dua pula. Ada hissi. Oh sakit hati. Lepas tu bila penyakit nyantung tu, sakit hati. Aduh. Hati kita dah jantung tu. Hati tu kena berubat dengan mobil ubat-ubat. Tapi sakit hati bukan sakit hati hok zahir sini. Bila tu kacik, bila dia kata teruk. Bukan sakit hati ni. Sakit hati yang maknawi tu. Sakit hati yang maknawi tu. Mereka tak sama. Maka isi hati hok mana ni? Hok manawi. Kalau itu bila isi hok manawi, isi hati hak manawi, masalah hati nurani tu, qalbun dengan roh, dengan akal. Tu kena beza pula antara tu. Dia memang tak beza antara akal dengan hati. Tu. Tu beza antara tu dah. Hanya pula tu antara akal dengan hati. Tapi bagi ulama tasawuf tu, benda tu kan ada satu je maksud. Satu maksudnya hati dengan kolbun. Kolbun dengan makna akal. Akal dengan hati itu sama. akar dengan hati itu sama ya. Maka dia morning ni mengetahui hasil isi hati dengan maknanya Allah Ta'ala bagi pengetahuan dia berkaitan dengan apa kita ada fikir. Bukan kata dia dapat tahu dengan cara peribadi dia, tu hari tahu. Kata dia ni ni duk fikir hak ni. Faham tak? Duk fikir hak ni. Hati duk mikir hak ni tu. Ha tu dia dia, dia tahu dengan sifat ilmu yang laduni saat ni tu. Hak tu dia bagi tahu saat ni tu. Tapi kasyaf saat ni tu bagi tu baiklah kasyaf dengan cara melihat, kasyaf dengan cara mendengar, kasyaf dengan cara mengetahui. Maka hak ni tu kasyaf dengan cara mengetahui ni. Mengetahui yang Allah Taala bagi tahu apa hak kita fikir. Bukan dia sendiri dapat tahu dak. Allah Taala bagi tahu ke dia. Mung ni mari ni ngaruk ni, gi kelik lah kalau mung tak si sakit. Kelik lah mung tak si sakit. Mung tak si sakit kelik. Ha mari tu niat jahat dah mung ni. Dia tahu di mana? Siapa bagi tahu? Ha tu ilmu yang tu hai bagi tahu dia ni terlalu lalu ni tadi tu. Ha tu hot tu, hot tu. Tapi dia nampak, dia nampak dia ni gelak hitam hari. Mung ni kerja maksiat ni. Masalah hak tu ni kasyap dengan cara melihat. Tu maka hak kaza. Ha tu lah dah lebih kurang. Allahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana a'tarafna wa annana asrafna ala lafza asrafna fatum alayna tawfa. Wal-ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبي عدد الطش السهوي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم وحبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وغربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وحسنا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أدجياء علما نرضى بخير ونفاق كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكرم بالرضا منك العيون وأطيعنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق نعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابه الغرب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك Wahdunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.